السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. الحمد لله. Pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kita dah sampai kepada hadis Uqbah bin Amir 154. Betul? 191. Dalam hadis yang akan dibacakan ini, kita sebelum itu kita mengingkap semula beberapa perkara yang telah kita lalui. Kita telah lalui dalam perbincangan kita berkaitan dengan waktu-waktu larangan dan telah didatangkan khilaf yang ada. Bagaimanakah sebahagian ulama melihat bahawa larangan yang dilarang itu adalah umum solat nafilah. Manakala sebahagian pula mengatakan umum solat nafilah tetapi khusus bagi solat yang ada zawatil asbab, ada sebab-sebab untuk dilakukan, maka dikecualikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan dengan itu telah kita datangkan dalam pelajaran lepas berkaitan dengan beberapa waktu yang telah dilarang. Di antaranya telah kita sentuh hadis Abu Sa'id al-Khudri, dan hadis tersebut dalam kita dapat atau kita telah dapatan daripada hadis tersebut, kita telah menyatakan bahawa tiga waktu secara umum atau kita khususkan sebagai lima waktu. Dalam menerangkan tentang lima waktu ini, sebahagian ulama menafsirkannya atau memberikan beberapa teguran ataupun tekanan bahawa di situ lima itu ada yang berbeza. Yang pertama, kita katakan selepas solat subuh. Kedua, apabila matahari hendak terbit. Yang lebih dahsyat atau lebih kuat larangannya adalah apabila matahari hendak terbit. Ketiga, apabila matahari di tengah langit. Keempat, apabila lepas asar. Dan yang kelima, apabila hendak terbenam. Sebahagian ulama pula mengatakan yang lima ini sebagai selepas subuh, selepas ataupun apabila matahari hendak terbit sehinggalah matahari itu terbit selepas satu rumah ataupun kadar satu rumah satu hujung lembing. Jadi mereka tambahkan lagi dengan masa tersebut dan kerana merangkumkan hadis yang lain yang akan kita sentuh nanti, Nabi suruh kita menunggu sampailah kadar atau kita katakan kadar matahari itu telah terbit kadarnya hujung lembing. Dan di sini kita dapati bahawa dia punya permasalahan tidaklah begitu kita katakan khilafnya bukan khilaf yang besar lah. Hanya ditambahkan kerana ada tambahan larangan. Nah, kemudian kita datang pada hadis Uqbah bin Amir walahu, ini daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Uqbah bin Amir, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fiihinna wa an naqbura fiihinna mautana hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tazula asy-syamsu wa hina tadayyafu asy-syamsu lil-ghurubi." Yang bermaksud dalam riwayatnya juga Uqbah bin Amir, ada tiga waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami mengerjakan solat dan mengkubur atau menguburkan jenazah padanya. Saat matahari terbit hingga meninggi, saat matahari tepat berada di atas kepala hingga tergelincir atau condong, dan saat matahari miring akan terbenam. Jadi dengan ini kita lihat larangan ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larangan ini berkaitan dengan tiga waktu yang mana Nabi SAW mengatakan mengkubur, dilarang solat solat dan juga dilarang mengkuburkan jenazah. Saat matahari terbit hingga meninggi, saat matahari tepat berada atas kepala, saat sehingga berkelihat matahari miring akan terbenam. Jadi di sini ada waktu yang dilarang ini, kalau kita lihat adalah dua waktu yang paling yang ditekankan tentang larangan. Apabila saat matahari terbit hingga meninggi, maknanya terbit hingga meninggi, dan saat akan matahari terbenam, miring akan terbenam, maknanya dah dekat untuk terbenam, maka di sinilah larangan. Salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw wa an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ada tiga waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami mengerjakan salat dan menguburkan jenazah padanya, saat matahari terbit hingga meninggi. Hadis Amr bin Abbas sah menjelaskan ukuran tinggi matahari sehingga keluar dari saat terlarang naik setinggi satu atau dua tombak. Dalam satu atau dua tombak ini adalah hadis lain yang mengatakan satu atau dua tombak. Bukan satu atau dua tombak di sini tombak tingginya, tapi adalah kita katakan qaidur rumh. Dalam lafaz yang lain adalah qaidur rumhin. Di sini kita akan terangkan lagi tentang bilakah dia hadis ini lebih jelas lagi. Pasal hadis ini tidak, yang didatangkan ini adalah terjemahan satu atau dua tombak. Sebenarnya rumhin bukan tombak saja dikata. Qaidur rumhin, ulama yang apa sebagai antara Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahawa dia adalah hujung tombak. Biografi perawi. Uqbah bin Amir adalah Abu Hamad atau Abu Amir Uqbah bin Amir Al-Juhani. Salah seorang pegawai Muawiyah di Mesir meninggal di sana pada tahun 58. Ada yang mengatakan bahawa meninggal pada perang Nahrawan Sa'i bersama Ali radhiyallahu an. Akan tetapi Ibnu Abdul Bar mengatakan bahawa berita ini salah. Penjelasan kalimat. Saat matahari tepat berada di atas kepala, hadis Amr bin Abbas menjelaskan satu saat tombak tepat di atas bayangannya hingga tergelincir atau condong dari tengah langit, dan satu saat dan saat matahari miring akan terbenam. Jadi kalau kita lihat di sini adalah dua waktu yang dilarang dan di tengah, apabila di tengah langit. Maknanya satu tambahan dengan apabila matahari di tengah di atas kepala. Tafsir hadis, tiga waktu ini jika ditambah pada dua di atas maka menjadi lima waktu. Hanya saja tiga waktu terakhir ini berkenaan dengan dua masalah yang tidak disukai, iaitu menguburkan jenazah dan mendirikan solat. Sedangkan dua waktu di atas berkenaan dengan masalah solat sahaja. Alasan pelarangan pada tiga waktu ini dijelaskan dalam hadis Ibn Abbasah bagi sebahagian orang yang menerima hadis tersebut, iaitu bahawa ketika matahari sedang terbit, ia terbit di antara dua tanduk syaitan, maka orang-orang kafir menyembahnya saat itu. Sedangkan pada tengah hari pada saat itu neraka jahanam sedang dipanaskan dan pintu-pintunya sedang dibuka, dan saat terbenam matahari terbenam di antara dua tanduk syaitan, maka orang-orang kafir menyembahnya saat itu. Jadi kita terangkan juga tentang sebab di antara larangan tersebut. Kerana Nabi SAW juga telah bersabda bahawa sungguh-sungguhnya syaitan atau kita kata matahari itu terbit dan terbenam di antara dua tanduk syaitan. Makna qa'imu zahirah ialah saat matahari diam untuk condong ke barat. Disebut demikian kerana lafaz qamat bihi dabatuh artinya haiwan kenderaannya berhenti. Sebab jika saat itu seseorang sedang berjalan melihat bayangannya, ia seakan-akan tidak bergerak atau diam di tempat. Larangan ini mencakup solat-solat wajib maupun solat sunnah. Larangan ini bermerti pengharaman. Kerana demikianlah makna dasar dari sebuah larangan, begitu pula hukum menguburkan jenazah pada saat itu. Akan tetapi kewajipan solat bagi orang yang ketiduran ada pengecualiannya berdasarkan hadis. Barang siapa ketiduran dari satu solat, maka waktunya adalah saat dia mengingatnya. Ini hadis yang kita masyhur, kita tahu, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa ketiduran dari solat atau dia terlupa, maka apabila dibangun kerjakanlah apabila dia telah teringat. Maka waktunya adalah saat dia mengingatnya. Maka kapan saja atau bila saja ia terbangun atau teringat kepada solat tersebut, ia harus segera menunaikannya. Begitu pula orang yang menunaikan suatu rakaat solat sebelum matahari terbit atau sebelum matahari terbenam, maka ia harus menunaikan saat itu pula dan hal itu tidak dianggap haram. Ini telah kita datangkan juga hadisnya berkaitan dengan waktu darurah bagi solat asar, yang mana siapa yang dapatkan solat asar itu walaupun satu rakaat, maka telah dapatkan akan solat tersebut. Dengan demikian larangan tersebut berkenaan dengan solat sunnah bukan solat wajib. Jadi larangan yang dimaksudkan sini adalah larangan sunnah, bukan wajib. Namun ada yang mengatakan bahawa larangan ini itu mencakup keduanya, iaitu yang wajib maupun yang sunnah, berdasarkan satu riwayat yang menyebutkan bahawa ketika beliau ketiduran untuk melakukan solat subuh di satu lembah, saat terbangun beliau tidak langsung menunaikan solat tersebut akan tetapi menunggu hingga keluar dari saat yang dimakruhkan solat padanya. Jawapan atas pendapat ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat waktu itu bangun dari tidur kerana sengatan matahari sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut. Artinya saat mereka bangun, mereka telah keluar dari waktu yang dilarang solat padanya. Jadi tak kena kalau dikatakan bahawa Nabi tunggu lagi untuk solat, untuk keluarkan waktu. Bahkan ada sebab lain, nanti kita akan datangkan. Kerana lembah tersebut penuh dengan syaitan, sebab itu semua tertidur, tak bangun-bangun. Jadi dengan itu kalau kita lihat di sini, Rasulullah SAW menyebutkan alasan mengakhirkan solat saat itu, bahawasanya lembah itu telah didatangi oleh para syaitan, maka beliau ingin menunaikan solat pada tempat lain. Jadi alasan pengunduran waktu solat saat itu bukan kerana adanya waktu yang dilarang solat padanya. Seandainya apa yang mereka katakan benar, boleh diambil kesimpulan solat sunat haram dilakukan pada kelima waktu tersebut dan dibolehkan mengqada'kan solat sunat setelah solat subuh dan setelah solat asar berdasarkan dalil bahawa beliau SAW pernah mengqada' solat sunat suhur setelah solat asar. Seandainya hal tersebut bukan merupakan hukum khusus untuknya, seandainya. Jadi kita didatangkan dengan seandainya kerana hadis-hadis, nanti kita akan datangkan juga. Tapi kita akan tarjihkan bahawa adakah hadis tersebut kuat untuk mengkhususkan sebagai pengkhususan kepada Nabi SAW sahaja. Sedangkan qada solat sunat setelah solat subuh berdasarkan persetujuan beliau terhadap seseorang yang pernah mendirikan solat sunat subuh setelah solat subuh, kesimpulan selanjutnya ialah solat wajib boleh dilakukan pada kelima waktu tersebut untuk orang-orang yang ketiduran, kelupaan dan orang yang sengaja mengakhirkannya, walaupun dengan begitu dia berdosa atas keterlambatannya dengan sengaja. Solatnya mereka itu dianggap solat tepat pada waktunya, kecuali jika orang yang mengakhirkan waktu solat tersebut telah keluar dari saat daripada waktunya. Jadi kalau dilambatkan atau dapat waktunya juga, kita kata dia tidak dianggap sebagai keluar melakukan solat pada luar waktunya, tapi termasuk kalaulah dilambatkan itu pada waktu yang darurah, waktu yang perlu dilakukan segera, dia lambatkan, maka di sini dia berdosa di atas sebab tersebut. Khusus pada hari Jumaat diperbolehkan solat sunat saat matahari sedang tergelincir berdasarkan hadis berikut ini. Wal hukmu thani inda Syafi'i min hadis Abi Hurairah bisanadin dhaif wa zada illa yaumal Jumaah. Dan hukum untuk kondisi kedua menurut Imam Syafi'i berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad dhaif, dan ia menambah kecuali dari hari Jumaat. Jadi semua kita pergi pada hadis ini, kita nak terangkan tentang hadis tadi berkaitan dengan apa, dengan solat sunat yang dilakukan pada waktu-waktu larangan. Jadi kalau kita lihat, kita telah keluarkan solat atau kita tarjihkan bahawa solat yang dilarang bukan solat fardu. Tak boleh kita lihat seorang datang bangun atau terlewat daripada solat fardunya, tapi dia kata, ada waktu larangan, tunggulah sampai keluar waktu larangan. Kita tak boleh. Kerana dia haruslah segerakannya. Dan dalil yang menunjukkan bahawa, dalil ada menunjukkan bahawa dia adalah apa, adalah dilakukan dengan segera. Dan ia tidaklah dianggap sebagai melakukan larangan, kerana solat yang dilakukan itu adalah solat fardu. Baik, kemudian kita lihat daripada sudut berkenaan dengan apa, dengan larangan kepada solat sunat pula. Maka telah kita katakan bahawa larangan untuk solat sunat ini, jumhur mengatakan bahawa dilarang untuk solat sunat, semua solat sunat, kerana lafaznya adalah menerangkan waktu itu dilarang solat. Dan telah kita keluarkan bahawa tidak masuk dalam kategori solat yang dilarang ini solat fardu, kerana ini adalah solat yang telah kita datangkan, ini adalah wajib untuk kita lakukan pada waktunya. Dan walaupun waktu itu waktu ittirari, waktu yang agak darurah untuk dilakukan. Tetapi kita katakan bahawa maka dengan itu masuklah semua nafilah. Jumhur mengatakan masuklah semua nafilah. Melainkan Imam Syafi'i melihat bahawa tidak demikian. Dan sebahagian yang mengikut Imam Syafi'i, begitu juga dari kalangan sahabat, ada di kalangan sahabat, juga begitu juga ada di kalangan, ada yang kita kata salah satu pendapat daripada Imam Ahmad, mengatakan bahawa boleh atau dibenarkan solat yang mempunyai sebab, zawatul asbab, dengan dalil-dalil mereka. Dalilnya kita lihat, dalil yang mengatakan zawatul asbab perlu dilakukan kerana apa, Nabi SAW sabda, orang barang siapa yang masuk ke masjid, maka jangan duduklah melainkan telah lakukan dua rakaat. Begitu juga Nabi SAW mengatakan kalau kamu melihatnya, maka solatlah di dalam solat khusuf, khusuf. Kan? Jadi waktu-waktu tersebut ialah waktu yang kita boleh nampak bahawa apa kita apabila kita dibenarkan lakukan solat tersebut, kita disuruh untuk lakukan solat tersebut apabila kita melihatnya atau apabila kita masuk kepadanya. Jadi dengan itu mereka katakan bahawa ini adalah sebab, ada mempunyai sebab. Maka dengan itulah dinamakan sebagai solat-solat ini dengan dinamakan solat zawatil asbab. Jadi dengan itu kalau kita lihat perbalahan ataupun permasalahan yang berlaku dalam masalah ini adalah jumhur melihat bahawa umum nafilah. Kerana larangan itu umum pada waktu asar. Jadi apabila larangan itu umum pada waktu asar, dia kita kata bahawa, dan kita telah keluarkan faridah dalamnya, maka yang dituntut dalam waktu asar itu adalah yang dilarang untuk kita lakukan solat waktu pada waktu pas waktu asar, pada waktu subuh dan waktu larangan tadi adalah solat-solat sunnah. Jadi umumlah dia solat-solat sunnah. Manakala yang mengatakan, dan ini mendapat daripada pendapat yang kukuh, yang banyak kita lihat yang betul berkukuh dalam berpegang kepadanya adalah Hanafiyah atau Ashabul Ra'i. Mereka berpendapat demikian kerana larangannya umum kepada waktu larangan. Manakala jumhur ataupun kita kata maaf, apabila pihak yang mengatakan boleh pada zatul asbab itu Imam Syafi'i dan mereka yang mengikutnya mengatakan kenapa boleh? Kerana solat atau solat larangan atau larangan pada solat itu adalah umum. Perintah untuk melakukan solat ini adalah khusus. Maka khusus dikedepankan daripada umum. Katakan demikian. Lalu mereka dibidas mengatakan bahawa solat yang zawatul asbab ini adalah khusus, adalah khusus atau umum pada waktunya. Sedangkan larangan ini adalah khusus kepada waktunya. Faham tak ni puan? Perintah untuk solat tahiyatul masjid bila umum tak? Waktunya umum. Jadi apabila waktunya umum, larangan pula adalah khusus, maka dikedepankan larangan khusus daripada umum. Sama hujah juga. Tapi dia lihat daripada sudut apa? Daripada sudut waktunya itu adalah umum. Maaf, dari waktunya yang diterangkan itu adalah khusus larangan tersebut pada waktu asar atau waktu subuh. Jadi dengan itu mereka kata tetap dikedepankan apa? Larangan. Dengan dalil lain juga mereka katakan bahawa larangan dan perintah kalau datang keduanya maka dikedepankan larangan. Jadi mereka katakan demikian. Hujah mereka agak kuat dan hujah yang mengatakan juga zawatil asbab agak kuat juga. Kenapa kata kuat? Kerana mereka ada dalil yang mengatakan kalau masuk ke masjid tak cakap tentang waktunya. Kalau tak perhentikan tentang waktunya maka dia masuklah kita kata solat-solat tu solatnya khusus, maka dikedepankan khusus daripada umum. Daripada sudut apa? Daripada sudut solat tu. Tapi ala kulli hal kita katakan masalah ni yang timbul adalah berpunca daripada khilaf yang apa datang daripada larangan dan daripada perintah yang menyuruh kita solat. Jadi dengan itu mereka cuba gabungkan dalam pada permasalahan ini. Mereka katakan yang maslak atau jalan Syafi'iyah dan mereka mengikut jalannya mengambil jalan jamak. Kita amalkan larangan. Tetapi kalaulah ada yang khusus apa zawatil asbab maka dikecualikan. Okay. Manakala kita lihat yang jumhur dan juga kita kata yang menerajikan juga kita katakan adalah Ahlul Ra'i Hanafiyah mengatakan bahawa kita mengutamakan larangan waktu tersebut secara umum dan selagi kita lihat ianya adalah pada waktu yang dilarang maka solat-solat yang kita diperintahkan kita tak dilaksanakan. Ala kulli hal masalah ni adalah masalah khilaf yang zahir yang sampai sekarang kita lihat kita tak dapat menyatukan umat Islam dalam masalah ini kerana apa? Kerana kedua-duanya berdasarkan atau bersandarkan kepada dalil. Jadi walau macam mana pun kita katakan bahawa dalam masalah ini perlulah kita berlapang dada. Sekiranya kita lihat kita tak solat, tak perlulah ingkar orang yang solat. Sekiranya kita lihat kita solat, tak perlu ingkar orang yang tak solat. Jadi dengan itu kalau kita dapati bahawa apabila kita berhadapan dengan masalah seperti ini, kita kalau nak bincang dengan orang atau nak cuba berdakwah dengannya, dakwah dengan cara ilmiah. Hujah awak, hujah saya, hujah kita datangkan, bincang, barulah kita akan dapat menilai atau membawa dia kepada, mentarjih kepada pandangan kita. Dalam masalah ini tak dapat kita bawa paksaan kepada orang supaya berpegang kepada manhaj kita ataupun cara kita mentarjih. Maslak tarjih kita atau maslak jamaah kita. Maslak dengan perjalanan. Boleh tak kita buat? Kalau kita pergi dekat Afrika, di Buffalo, di Jambu Buffalo dulu, kan dari Buffalo, kalau banyak dari anak gila, dia punya Zohor, Asyar itu, lama dah sekarang. Lambat, dan kalau kita tak tinggal waktu di Tepikon di Indonesia, semua Singapura di Masjid ada ni hampir nak. Dari pun satu minit di dua. Tapi kalau Masjid itu ni ada jauh kau tak boleh. Takut dia boleh macam berentak. Oh iya, tak ada kita. Kalau kita kata menentang tidak, kerana Mu'i sendiri mengetahuinya dalam pengesahan is, kerana mereka tahu ini mazhab Hanafiyah. Jadi dalam mazhab Hanafiyah mereka melihat waktu solat masuk, waktu solat mereka ialah waktu demikian. Dan tak sah mereka solat sebelum waktu demikian. Jadi dengan itu, kerana apa? Kerana kita akan beramal dengan apa? Dengan apa yang kita yakini. Sebagaimana mereka meyakini demikian atas dalil yang mereka datangkan, maka mereka lihat waktu solat asar ni begitu. Jadi dalam masalah ini sebenarnya, dia adalah masalah khilafiyah juga, penentuan waktu solat asar. Cuma kita dapat jamak atau kita dapat tarjihkan di sini, kenapa? Kerana dalil yang menunjukkan bahawa mulanya satu pergalah, sepergalah ataupun satu apabila bayang-bayang kita seperti kita adalah kuat hadisnya. Jadi dengan itu perlulah kita melihat bahawa itu sudah mula waktu asar. Hanya kalau kita, kalau pihaknya melihat bahawa itulah waktu yang afdal untuk dilakukan, kita kata kalau bagi pihak dia buatlah demikian. Tapi untuk melarang orang lakukan sebelum waktu mereka, kita tak boleh. Sebagaimana mereka juga tak boleh mengatakan orang-orang Syafi'i ini yang solat bukan sebelum masuk waktu dah solat. Tak boleh mereka keluarkan hujah demikian. Kenapa tak boleh keluarkan hujah demikian? Kerana Syafi'iyah dan Jumhur kita lihat melihat bahawa waktu yang bermula adalah sebelum matahari atau bayang-bayang sepergalah. Atau bayang-bayang seperti bayang-bayang seseorang. Jadi dengan itu, kita tak dapat mengeluarkan atau mentarjihkan sesuatu perkara dengan kita membawa mereka kepada jalan kita untuk mereka mengatakan waktu solat begini-gini. Jadi dalam masalah ini telah kita datangkan perbincangannya. Perbincangan ini penting. Kerana kalau kita tak datangkan perbincangan ini, pihak yang tak menyetujui misalnya waktu yang telah ditetapkan oleh pihak oleh golongan Ahnaf, mereka kata orang ini telah lakukan melambat-lambatkan waktu solat. Begitu juga akan berlaku di situ sangkaan buruk terhadap golongan yang melakukan solat asarnya pada waktu yang seperti mana kita lakukan. Jadi dengan itu dalam masalah ini tidaklah kita besarkan dan tidaklah dianggap sebagai menentang orang ramai selagi ada keluasan. Melainkan kalaulah kerajaan atau pemerintah dalam keputusan semua waktu solat begini. Itu apabila berlaku, maka kita ada dasarnya adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum hakim itu dia mengangkat khilaf. Dan adakah kita taat? Kita harus taat. Tapi kalau hakim sendiri melihat bahawa di situ ada pembebasan atau kebebasan untuk melakukannya, tak ada masalah. Waktu larangan solat bagi mereka, adakah dia waktu larangan? Adakah dia termasuk waktu larangan bagi Ahnaf? Sangat-sangat kukuh. Mereka keras dalam melihat waktu larangan. Sebab itu mereka tak benarkan untuk solat apa sekalipun. Zawatul asbab sekalipun tak dibenarkan. Bahkan hatta mereka melarang untuk disolatkan jenazah dalam. Dan begitu juga untuk melakukan solat tawaf. Kenapa? Kerana mereka lihat larangan. Dan walaupun ada, kita akan sentuh nanti hadis yang ini, kita akan sentuhkan juga bagaimana ulama telah berbeza pendapat dan apa tarjih ataupun apakah hujah-hujah mereka, insyaAllah. Sebab itu saya datangkan hari ini agak saya ada buat pembahasan sikit, tapi bergantung bermasa. dia lebih kepada masalah-masalah yang terdapat pecahan daripada masalah ini yang tidak ada dalam kitab, iaitu berkaitan kita setelah tentangkan kitab murni dan berapa kitab lagi telah saya duduk. Cuma saya nak masuk, takut makin selaru. Pasal apa? Masalahnya adalah kita akan sebutkan khilaf pendapat-pendapat, kemudian kita akan datangkan dalil-dalil. Nanti kalau dah dengar dalil ni sahih, kalau dengar dalil ni sahih juga, jadi kita akan bermasalah. Sebab tu kalau kita dapat datangkan nanti waktunya apabila dah selesai mustalah ataupun usul hadis, usul fikir, kalau kita dah mantap, dia tak nampak sangat dia punya kecelaruan. Tapi dalam malam macam mana, saya akan terus sentuh benda ini secara rambang, secara ringkas, berikan berapa masalahnya yang timbul. Jadi dengan itu, kalau kita lihat hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa dilarang untuk melakukan solat selepas waktu-waktu larangan tersebut, terutama apabila kita lihat waktu ni, waktu yang telah disebutkan ni, waktu yang paling-paling ditekankan larangan. Kerana syaitan, matahari dan terbit dan terbenam di antara dua tanduk syaitan. Ini hujah yang disebab atau illah, sebab pelarangan. Sebab pelarangan ini adalah sebab itu. Baik. Saya nak datangkan sedikit masalah berkaitan dengan apa, dengan zawatil asbab. Mazhab Hanbali juga mempunyai dua pendapat. Satu pendapat bersama dengan jumhur, satu pendapat mereka lihat bahawa mereka condong kepada pendapat Imam Syafi'i rahmatullah. Jadi kita katakan bahawa dalam pendapat ini, imam yang tiga, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, dalam masyhurnya dalam mazhab, melihat bahawa dilarang untuk bernafal atau bernafilah, bertatawuk, bersolat sunat pada waktu apa, waktu larangan secara mutlak. Sama ada yang dinamakan sebagai zawatil asbab ataupun tidak. Imam Syafi'i telah melihat bahawa ianya adalah dibenarkan kepada yang zawatil asbab. Dan ini adalah riwayat yang kuat juga daripada Imam Ahmad telah dipilih oleh Imam Ibn Taymiyyah rahmatullah, Syekh Islam Ibn Taymiyyah, dan selain daripada sahabat-sahabat Ahmad. Dari masalah khilaf ini daripada dua sudut atau dua pihak ini adalah disebabkan perbezaan ataupun nampak percanggahan hadis di antara hadis-hadis yang didatangkan. Sebahagian daripada hadis itu adalah umum yang menunjukkan bahawa larangan pada untuk lakukan solat secara mutlak pada waktu-waktu tersebut. Dan sebahagian daripada dalilnya pula umum menunjukkan bahawa ianya disunatkan atau digalakkan untuk melakukan solat pada sebab-sebab tertentu. Jadi walaupun pada waktu itu waktu larangan. Jadi dengan itu kalau kita lihat kalau kita pergi pada Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, ini Syekh Imam Fatih Lama sebelum Syekh bin Bas, bahawa mengatakan bahawa sesungguhnya umum pada waktu muqaddam alal umum fi salawat. Kata umum pada waktu adalah lebih diutamakan daripada umum pada salawat, pada salat. Kerana hadis-hadis larangan telah masuk di dalamnya pengkhususan dengan solat-solat yang tertinggal, solat-solat yang terlupa, dan juga dengan solat-solat nafilah yang kita kerjakan apabila kita terlepas, kita kerjakan kembali. Maka dengan itu dia telah lemah daripada sudut umum ni. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim. Jadi dengan itu apabila lemah umumnya, maka boleh, kalau dikatakan zawatil asbab masuk, bolehlah kerana dah lemah umumnya. Dia tak kuat umumnya. Kerana ada pengecualian-pengecualian pada waktu-waktu yang telah kita sebutkan tadi. Jadi di situlah sebabnya kita lihat mereka membenarkan. Kalau kita lihat mufti masyayikh membenarkan untuk solat zawatil asbab pada waktu larangan, sebabnya di situ. Walaupun hujah bagi mereka yang menolak, mengatakan bahawa solat itu solat yang diperintahkan itu ada solat yang diumumkan waktu untuk mengerjakannya. Jadi apabila dah dikhususkan waktunya, maka jadilah khusus. Itu juga kira jawapan yang agak wajib, agak kuat. Tetapi kita katakan kerana mereka, kenapakah Syekh Masyaikh mengatakan demikian? Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh dan juga Syekh Sa'adi misalnya melihat demikian. Kerana dia kata bahawa keumuman waktu itu telah dilemahkan dengan apa? Dengan pengkhususan-pengkhususan solat-solat yang telah dikhususkan. Seperti solat-solat wajib. Seperti solat-solat. Solat apa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan solat-solat yang kita kata dilakukan, dikadakan, begitu juga solat-solat yang kita apa namanya, yang kalau dah lemah daripada surat solat-solat sunat yang dikadakan, begitu juga solat-solat fardu, maka dengan itu umumnya dah lemah. Umum dah lemah, maka kalau datang zawatul asbab, maka bolehlah masuk. Kita kata demikian. Jadi dengan itu macam mana pun kita katakan masalah-masalah khilaf, ulama telah berbeza pendapat dalam masalah ini. Dan kita tidak mahu menterjemahkan lebih daripada apa telah saya nukilkan daripada masyayikh. Kerana masalah ni kalau nak bawa lagi panjang, boleh bawa panjang lagi. Kerana kita akan datangkan daripada sudut, kalau kita lihat nanti kita akan datang hadis ni. Hadis ni ada menunjukkan bahawa, hadis selepasnya menunjukkan bahawa waktu itu dibenarkan untuk lakukan solat tawaf pada bila-bila masa di waktu malam atau siang. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa ada pengecualian solat zawatul asbab. Tetapi juga kita lihat dibidas oleh golongan Ahlul Ra'i dengan apa, golongan Ahnaf. Kenapa? Kerana mereka katakan bahawa ada dalil yang menunjuk bahawa disuruh tunggu sampailah lepaskan waktu itu. Jadi macam mana kita akan lihat masalah masa? Sebab itu kita katakan masalah yang kuat. Cuma dalam masalah ini kita katakan penting kita memahami. Kalau kita dah faham, tak timbul masalah. Orang khilaf pun kita tahu kenapa khilafnya. Kita tak setuju pun kita tahu kenapa kita tak setuju dan kenapakah wajar tak kita tak setuju. Dan agar kita dapat menerangkan kepada orang juga kenapa kita tak setuju. Kadang-kadang kita kata tak setuju. Dia datang ada, tak terima. Tak terimanya gitu. Kita kalau kita dapat memberikan hujah kita, barulah kita lihat tak terimanya kita itu dapat dilihat sebagai yang berpegang kepada dalil. Tetapi kalau kita tak terima, datang dalil pun tak nak terima. Inilah kita kata bukan ilmi. Bukan ilmi. Jadi kena ilmiahnya ialah kita dapat berhujah dengan hujah yang kukuh. Walaupun kita tak setuju dengan mana-mana pihak yang kita mereka beramal dengannya, kita tahu bahawa tak setuju kita dengannya adalah di atas bersandarkan ilmu, bukan atas sandaran perasaan, emosi, gut feeling dan sebagainya yang kita nak datangkan. Kerana kalau kita khilaf kita ada bersandarkan itu, kita tak sama, tak beza dengan apa, dengan orang-orang yang ta'asub kepada mazhab, kepada mana-mana pendapat syekh dan sebagainya. Baik, kita pergi pada hadis yang berikutnya. Saya pergi hadis yang selepas ni. Kerana hadis ni kalau kita ikut pada riwayat tu, mereka satukan sebenarnya. Tak ada masalah kita bacakan ini sikit kerana perbezaan tak banyak. Wal hukmu tsani, dan bukan hukum untuk kondisi kedua menurut Imam Syafi'i berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad dhaif, dan ia menambah kecuali hari Jumaat. Dan hukum untuk kondisi kedua yakni hukum larangan mendirikan solat saat matahari sedang tergelincir tengah hari, sedangkan hukum yang pertama adalah hukum saat matahari sedang terbit. Pensyarah menafsirkan bahawa yang dimaksudkan dengan hukum kedua ialah larangan mendirikan solat pada ketiga waktu tersebut. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id dan hadis Uqbah, tetapi dalam hadis ini disebut sebagai hukum pertama. Kerana hukum keduanya ialah larangan menguburkan jenazah. Nah, jadi kita lihat di situ tidak ada dua tafsiran. Kalau kata yakni adalah larangan ialah solat matahari sedang tergelincir. Tapi sebagai pensyarah menafsirkan bahawa ianya adalah hukum larangan pada ketiga-tiga waktu tersebut. Kerana larangan yang kedua adalah penguburan. Jadi di situ dikatakan yang pertama itu adalah yang kita kata larangan tersebut semua ni. Dalam hadis Uqbah juga dijelaskan bahawa pengecualian diperbolehkannya solat untuk hari Jumaat ini mencakup ketiga waktu tersebut, akan tetapi hal itu tidak disepakati oleh para ulama. Kerana yang diperselisihkan ialah hanya waktu matahari sedang tergelincir. Menurut Imam Syafi'i berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad dhaif, dia menambah kecuali hari Jumaat, Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Ma'rifah dari Atha' bin Ajlan daripada Abu Sa'id bin Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mendirikan solat pada tengah hari kecuali hari Jumaat. Akan tetapi hadis ini dhaif kerana di dalamnya ada Ibrahim bin Abu Yahya dan Ishaq bin Abdullah bin Abu Firarah yang keduanya merupakan perawi dhaif. Namun hadis ini didukung oleh hadis berikut. Wa kadza li Abi Daud an Abi Qatadah nahwu. Kalau kita lihat pada hadis ini dalam 469 telah didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Abu Daud ini. Dengan lafaz Rasulullah SAW membenci pelaksanaan solat di tengah hari kecuali pada hari Jumaat, dan beliau bersabda, sesungguhnya neraka Jahannam dipanaskan kecuali pada hari Jumaat. Abu Daud berkata hadis ini adalah hadis mursal. Apa makna hadis mursal? Nah, hadis mursal ialah yang terputus, di mana dia tergantung di bergerak. Mursal daripada kepada tabi'in. Jadi tak ada sahabatnya. Tapi mursal ada berapa mursal yang kita akan sentuh, insya-Allah. Mungkin kita akan sentuh sedikit sebanyak berkenaan dengan marasil, insya-Allah kita akan khususkan waktu untuk kita menjelaskannya lebih lanjut. Masalah ini boleh didapati dalam masalah usul hadis, dalam mustalah hadis, insya-Allah. Tapi akan kita sentuh insya-Allah pada masa akan datang tentang hadis mursal. Kerana nak terangkannya perlu kita khususkan waktu sesi sekejap untuk jadi sesi mustalah. Kerana dalamnya terdapat Laits bin Abu Salim, ia adalah perawi daif. Namun hal ini didukung oleh perbuatan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendirikan solat di tengah hari pada hari Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan agar bersegera menuju ke masjid pada hari itu. Kemudian ia menganjurkan untuk solat hingga imam keluar tanpa mengkhususkan atau mengecualikan waktu apapun. Kemudian hadis yang melarang tersebut merupakan hadis yang umum mencakup semua tempat kecuali Mekah. Kenapakah semua tempat kecuali Mekah? Dengan hadis yang berikut ni, insyaAllah. Dan di sini juga kita ingin nerangkan bahawa bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ikrarnya terhadap perbuatan sahabat, dalam riwayat yang mengatakan bahawa sahabat melakukan solat pada tengah hari pada hari Jumaat. Dan ini perlu kita lihat juga memahami kerana dikatakan sini bahawa imam akan keluar bila-bila masa tak kira waktu yang ditentukan. Di sini juga keluar permasalahan yang kita boleh datangkan, boleh tak solat Jumaat itu, atau kita katakan boleh tak Jumaat itu dimulakan sebelum masuk waktu zuhur. Di sini ada permasalahan yang mungkin kita bincangkan pada masa ini. Sebenarnya kalau kita lihat ada dalil menunjukkan bahawa dibenarkan. Dengan apa? Dengan dalil misalnya sahabat apabila dah habis Jumaat saja mereka dah nampak mereka dapati bahawa teduhan-teduhan yang mereka dapati hanya kecil saja. Mereka terpaksa cari-cari dalam pulang ke rumah. Teduhan mana bermakna bahawa belum lagi kita katakan waktu ni panjang. Makna mulanya adalah sama ada pada tengah hari, itu apabila matahari terbit, apa matahari di atas langit atau di atas kepala, atau sebelumnya sehingga apabila selesainya solat Jumaat itu, sehingga waktu itu adalah waktu yang sangat tak ada teruhan untuk diambil. Kita pergi pada hadis 157. Wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abd Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin syaa' min lailin aw nahar. Rawahul Khamsah wa sahahahu Tirmizi wa Ibnu Hibban. Daripada Jubair bin Mut'im berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai bani Abd Manaf, janganlah kalian melarang sesiapa pun melainkan tawaf di Kaabah ini atau melakukan solat pada waktu bila-bila ataupun kapan pun ia kendaki, bila masa dikendaki, baik malam maupun siang. Jadi kalaulah dikatakan jangan kalian melarang siapa melakukan tawaf atau melakukan solat pada waktu bila-bila ia kendaki, maka di sini menunjukkan bahawa dibenarkan melakukan solat zawatil asbab. Kenapa? Kerana selepas tawaf ada solat yang menyusulnya, iaitu solat tawaf dua rakaat. Jadi dengan itu ada keperluan untuk melakukan solat zawatil asbab. Jadi dengan dalil ini menunjukkan bahawa zawatil asbab ada wajar, ada kewajarannya. Kita akan sentuh insya-Allah, dan kita akan cuba lihat daripada sudut yang lain. Jubir, bukan Jabir eh. Jubir bin Mut'im adalah Abu Muhammad Jubir bin Mut'im bin Adi bin Naufal Al-Qurashi An-Naufali, bergelar Abu Umayyah. Masuk Islam sebelum penaklukan Mekah, tinggal di Madinah dan wafat di sana pada tahun 1309 Hijrah. Ia adalah orang-orang yang sangat memahami silsilah nasab Quraisy yang ia pelajari daripada Abu Bakar. Kerana Abu Bakar adalah seorang yang nasab. Nasab adalah seorang yang mahir dari sudut keturunan. Dan dengan kemahiran inilah Nabi SAW bersama beliau pergi kepada jemaah-jemaah haji. Kerana mereka kenal semua. Kalau bukan kenal orangnya, dia kenal keluarga ni, kelompok ni. Kerana orang Arab ni kita lihat masih berpegang kepada, kita kata, nasabnya ataupun kita kata kepada kabilah-kabilah ni. Dan dengan mengetahui bab kabilahnya sahaja, nasabnya sahaja, dia dah tahu nasabnya keseluruhan. Secara rambang. Secara khusus daripada surut nasab tersebut ke atas. Dari surut rambang dia tahu daripada mana kabilahnya tertinggal, di mana dan sebagainya. Mereka dia dapat mengetahui. Tafsir hadis. Hadis di atas menunjukkan bertawaf maupun salat di Kaabah pada waktu bila pun tidak dilarang, dan hal ini bertentangan dengan hadis yang lalu. Kerana itu jumhur ulama mengedepankan hadis yang lalu yang melarang salat pada jam-jam tertentu dengan alasan bahawa hadis yang melarang tersebut terdapat dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim dan kitab yang lainnya, dengan begitu hadis itu lebih kuat. Sedangkan Syafi'i berpegang kepada hadis ini yang memperbolehkan tawaf maupun salat di Kaabah pada waktu bila-bila pun. Mereka berargumen ataupun mereka berhujah, hadis yang melarang telah dilemahkan dengan pengecualian bagi orang yang ketinggalan, orang yang lupa, orang yang ketiduran dan qada solat sunat. Artinya hadis ini merupakan pengecualian untuk hadis yang lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam An-Najmul Wahhaj disebutkan, dalam solat sunat. Dalam solat sunat apapun dan kapan pun di Mekah tidak dilarang. Hal ini bukan khusus solat sunat tawaf saja, tetapi mencakup seluruh solat sunat. Berdasarkan hadis riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya, wahai Bani Abdul Muttalib, jika kalian memiliki urusan, maka sesungguhnya aku tidak ingin tahu ada seseorang di kalian melarang orang yang hendak mendirikan solat di Kaabah pada waktu kapan pun, bila pun, baik malam maupun siang hari. Ini menunjukkan bahawa dibenarkan untuk melakukan solat. Dan dalam hadis tadi juga, kalau kita lihat kepada tawaf, maknanya ada solat sunat tawaf. Tetapi didatangkan lagi solat juga. Wasalla ayata sa'atin. Jadi solat di apa waktu sekalipun. Maka di sini menunjukkan solat-solat lain pun dibenarkan. Baik. Dalam masalah ini ada pendapat. Namun yang lebih benar ialah diperbolehkan di seluruh wilayah haram Mekah. Tetapi sebahagian membenarkan, mengatakan bahawa hadis ini tak kena pada hujah zawatil asbab kerana ianya adalah khusus kepada Mekah. Maka dengan itu ianya tidaklah boleh dianggap sebagai bahawa solat pada waktu larangan dibenarkan. Yang bunyi sebab. Dan daripada hadis ini juga kita boleh katakan bahawa tidak menuju kepada pendapat mereka. Kerana ada solat-solat yang tanpa sebab juga masuk dalam hadis ni. Yang melarang, dilarang. Bahawa kita, kalau misalnya orang nak lakukan solat yang mana tak ada sebab, adakah boleh dilakukan di Mekah? Kita kata boleh. Kalau ikut hadis ni menunjukkan boleh. Jadi dia bukan dalil untuk zawatil asbab. Tapi adalah menunjukkan bahawa dalil ini adalah untuk Mekah. Jadi dengan itu, kita kata hujah untuk mengatakan zawatil asbab juga tidak mengena. Tapi ini pendapat yang mengatakan, ini hujah bagi mereka yang menolak bahawa ini untuk zawatil asbab. Macam-macam khilaf kita ada. Sejak kita ini. Jadi ini dasar kita. Lepas itu kita lihat, ulama' belum berhujah, mereka bukan berhujah daripada sudut apa? Sudut dalil saja. Daripada sudut arah manakah dalil itu digunakan. Atau perspektif manakah ini digunakan. Sedangkan mereka menggunakan dalil ini juga. Dalil mereka yang mengatakan zawatul asbab menggunakan dalil ini. Sandak di antaranya. Dan yang menolak zawatul asbab juga menggunakan dalil ini. Kenapa? Kerana dalil ini tak menunjukkan zawatul asbab. Kerana larangan itu juga untuk semua solat umumnya. Jadi kalau semua solat umumnya, Maknanya tak boleh melarang orang untuk solat secara umum pada bila-bila masa saja waktu siang, malam atau siang. Maka di sini menunjukkan bahawa itu bukan dalil untuk zawal jelas. Ala kulli hal, kita kata ini adalah hujah-hujah yang kita kata. Sebab itu ulama kita kata, kalau dah lepas kita dengar mereka yang hujah-hujah ni, kita nampak susah untuk kita sangka buruk dengan mereka. Ini memang ikut nafsu ni. Susah. Pasal kita tahu bahawa mereka ni bukan ikut nafsu. Mereka bukan ikut nafsu, bahkan ikut dalil. Madlul dalil. Apa yang ditunjukkan oleh dalil. Jadi dengan apabila kita lihat bahawa mereka apa yang ditunjukkan oleh dalil, mereka berhujah. Dengan itulah kita dapati Masya Allah. Kedua-dua hujah ini agak kukuh. Sampai sekarang kita lihat tak habis. Yang mereka datang dengan dalil ini, dapat dibidas dengan dalil ini. Dalil ini dapat dengan. Maka kita kata ini lah. Di antara kita belajar ke. Pertama, adab ulama' dalam berkhilaf. Kedua, kita lihat bagaimana ulama' ini berkhilaf bukan atas dasar ikut hawa nafsu. Ini telah kita datangkan juga dalam perbincangan kita dengan buku Syekh Uthaymin, sebab-sebab khilaf kan. Pendapat ulama' dan sebab-sebab apa, apakah sebab-sebab khilaf ini. Dan state atau stand kita atau kita pegangan kita terhadap khilaf mereka. Dan itu kita telah bincangkan dan telah kita selesaikan kitab. Ya? Dan dengan itu insyaAllah alhamdulillah kita dah dapat banyak faedah daripada ni. Daripada hadis 157 ni, zahirnya memang nampak 57. Okey, 57. Zahirnya memang nampak ini keputusan untuk di Mekah. Macam mana ulama daripada sudut mana dia membolehkan solat dan sebab. Okey. Pertama kita katakan solat larangan, misalnya kalau kita lihat larangan untuk tidak atau kita kata larangan agar tidak melarang orang solat dan beribadah di masjid haram, adakah termasuk juga masjid-masjid lain? Persoalan. Masuk tak masjid lain? Maknanya masjid lain kita boleh larang. Jangan solat, tak boleh solat sini. Awak solat kat luar. Waktu pukul berapa? So, boleh masuk gitu. Kita kata kalau ikut betul-betul, ini adalah menunjukkan bahawa kalaulah larangan tersebut dibalik pada umum juga. Sebagaimana kalau kita lihat tentang apa? Tentang masalah apabila Allah SWT mengatakan tentang apa? Tentang amalan yang dimakmurkan dalam rumah Allah. Begitu juga misalnya amalan-amalan dilakukan makmurkan rumah Allah di Baitullah Haram. Adakah kita katakan bahawa ini hanya Baitullah Haram? Kita kata amalan yang berkaitan dengan Baitullah Haram, dia kekal Baitullah Haram. Misalnya, tawaf. Tawaf kekal tak? Kekal ke haram saja. Tak boleh tawaf kat masjid-masjid lain. Begitu juga tak boleh tawaf dekat mana-mana selain masjid. Ada orang tak? Masjid lain dah tak boleh tawaf. Boleh ke dipindahkan kepada lain? Tak boleh. Kata, tak boleh. Dia pergi berkubur, dia pergi. Tukarkan. Ya. Tak boleh. Kerana kita dilarang menjadikan, bahkan kita kata membuat sesuatu ibadah yang tidak disuruh. Kedua kita katakan, tapi solat yang dilarang pada waktu, yang kita dilarang untuk seseorang melakukan dalam masjid haram, adakah juga kita kata boleh diaplikan kepada masjid-masjid lain? Kita kata boleh. Melainkan kalau dikhususkan solat itu adalah solat yang dilarang, yang hanya kita katakan dikhususkan pada masjid haram saja. Tawaf. Tapi tawaf kita dah datangkan itu zawatul asbab. Tapi kita katakan salat. La tamnau. This is what. Ahdan tawaf bi hadzal bait wa shalla ayata sa'atin. Sya'a min layli aw nahar. Jadi kalau kita kata wa shalla, mana menunjukkan salat. Apa salat? Tak diterangkan. Jadi dengan itu menunjukkan apa jenis salat masuk dalam kategori ini. Jadi dengan itu, boleh tak kita katakan bahawa larangan ke atas masjid haram ini juga larangan ke atas seseorang menghalang orang daripada masjid-masjid lain? Kita sama. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat, إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفُرُوا يُحِلُّونَهُمْ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُمْ عَامًا. Dan dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala bahawa menerangkan bahawa mereka menghalang orang daripada solat adalah ataupun apa melakukan solat adalah lebih besar kekufuran. Dan bahkan dalam ayat tersebut bahawa innal iman nasi innaman nasi ziyadatun fil kufri yuqulu bihi alladhina yuharrimunahu aman wa yuharrimunahu aman wa yuhilluna aman. Mereka melambat-lambatkan masuk bulan haram. Adakah apabila kita kata bulan haram tersebut apabila mereka memasukkannya dalam bulan memasukkan bulan haram itu kepada waktunya, ianya diharamkan? Kita kata diharamkan. Kalau tak nak masuk ke bulan haram tu, kalau kita kata bukan bulan haram saja, kita keluarkan bulan yang haram ini, tambahkan lagi. Sama juga, masukkan atau tambahkan sama juga. Jadi poin yang saya nak datangkan sini, itu kemudian dalil itu saya perlu datangkan dalil lain, mukadimah lain, tapi saya masuk, kita batalkan dalil yang saya datang tadi. Maka kita katakan tadi bahawa apabila kita larangan tadi itu, larangan kepada masjid haram, dia juga bawa kepada masjid yang lain. Sebagaimana kita tahu dalam masjid yang Nabi SAW dilarang untuk dalam orang-orang yang sahabat-sahabat, mereka dilarang untuk beretikaf dalam bersatu dengan isteri ini sedang mereka beretikaf, sama juga pada masjid-masjid lain. Kerana larangan tersebut adalah umum. Padahal ini boleh dilakukan pada masjid-masjid lain. Jadi dengan itu kalau kita lihat lafaz yang mengatakan bihadzal bait, dia khusus bagi masjid haram tetapi tidak melarang untuk yang tawaf, solat yang lain tu dilarang juga, tak boleh kita larang pada di masjid-masjid lain. Lafaz tu tentu saja cuma untuk tawaf. Ini maksud saya apa? Tadi kita katakan bahawa kalau mereka kata inilah untuk masjid haram, hujahnya ada. Tapi untuk mereka katakan bahawa dia bermaksud di sini adalah waktu juga pun, kita kata ada wajahnya. Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada hadis ini, la tamna'u ahadan tawafa fi hadzal bait wa shalla ayata sa'atin sya' min lailin wa nahar. Maka kita katakan bi hadzal bait wa ghairiha min baitillah ta'ala. Ini buyutillah. Tetapi kalau tawaf tak bolehlah. Pada tawaf hanya pada khusus masjid masjid al-haram. Dan di situ menunjukkan bahawa kita tak bolehlah melarang orang nak kerjakan solat fardunya, solat sunatnya di masjid-masjid biasa. Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada dalil ini menunjukkan bahawa dasar larangan itu kalau kita ambil kepada Mekah saja sah, kita kata wajar, ada kewajaran. Kalau kita ambil daripada sudut zawatil asbab, ada juga kewajaran. Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada sudut ini, kita dapati bahawa hujah di antara kedua pihak ini agak kukuh. Kita pergi pada hadis yang berikutnya. Sebab itu saya nak datangkan tentang masalah ini, dah masuk bab waktu. Jadi saya pergi pada masalah yang lain. Berkaitan dengan menunaikan ataupun mengqada'kan solat-solat fardu pada waktu larangan, kita kata dikecualikan. Kenapa? Kerana kita telah datangkan bahawa Nabi SAW bersabda, man sa'manna ma'an solatin aw nasiha fal yusalliha idza dzakaraha. Nah. Sudah ada hadis lagi kita lihat. Wa ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an salatil fajr hatta tala'at asy-syamsu akharaha hatta biyaddat asy-syamsu. Muttafaqun alaih. Li'annaha salatun la falam tajur la waqtan wahid. Jadi dalil mereka yang mengatakan Nabi melambatkannya. Apabila Nabi telah tertidur daripada solat fajarnya sehingga terbit matahari, melambatkannya sehinggalah putih matahari itu telah sudah jelas putihannya. Dan di sini hujahnya seperti mana telah datangkan tadi, hujahnya adalah untuk membatalkan bahawa bukan Nabi sesama melambatkan waktu solat larangan pada waktu larangan, tapi kerana dalam lafaz lain menunjukkan kerana sebab-sebab yang telah didatangkan. Jadi kerana tempat itu tempat ada banyak syaitan, kemudian juga apabila mereka berpindah tidaklah menunjukkan bahawa, dan juga apabila mereka sedar tu matahari sudah menyengat panasnya, jadi menunjukkan dah siang. Baik. Kemudian kalau kita lihat kepada dalil yang lain, man salatan nasiha fal yusalliha idza dzakaraha, hadis ini juga menunjukkan bahawa barang siapa yang telah tertidur daripada solat dan terlupa daripadanya, maka solatlah dia sekiranya dia ingat. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Dan hadis Abu Qatadah pula mengatakan innamat tafritu fil yaqdati ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtul ukhra. Fa man fa'ala dhalika fal yusalliha hina yanbat hina yantabihu laha. Nabi SAW sabda bahawa dalam hadis tambahannya, daripada tambahan dari hadis di Qatadah, bahawa yang menjadi tafriq ini, yang menjadi keluar daripada kita katakan yang melampau lah kita kata, yang menjadi pelampauannya adalah apabila seseorang itu dalam sekedar dia tidak solat sehinggalah sampai waktu yang lain, maka inilah pelampauannya, melewati batasan, bukan yang tertidur atau terlupa. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa kalau dilambatkan sampai waktu itu, maka dengan keadaan dia sedar, maka itulah jadi menjadikan dia sebagai seorang yang telah melakukan larangan. Tetapi kalau dia semasa sebelum timbul atau datang waktu yang lain, dia lakukan solatnya, maka tak termasuk dalam kategori tersebut. Begitu juga ada yang mereka datang dengan dalil bahawa hadis menerangkan bahawa apabila dilambatkan, atau kita pergi pada hadis yang menunjukkan bahawa ada soalan. Jadi dengan itu kalau kita lihat, adakah seseorang itu melakukan salat jenazah dalam waktu yang dilarang? Bahawa adakah seseorang itu salat pada waktu selepas subuh sehinggalah terbit matahari, atau selepas asar sehinggalah matahari itu terbenam? Maka di sini ulama mengatakan tidak ada khilaf dalam masalah ini. Ibn Munzir mengatakan bahawa ijma' muslimin dalam salat ke atas jenazah selepas asar dan subuh dan dibenarkan. Tetapi wa ma salat 'alaiha fil waqtil awqati salasa ayati fi hadis akbar. Tetapi apabila larangan ataupun salat itu pada waktu larangan yang tiga dalam hadis ini dilarang. Jadi di sini bezakan bahawa lepas waktu subuh maknanya belum lagi sampai waktu yang larangan itu lebih tekanan, dibenarkan. Begitu juga waktu asar sebelum matahari itu terbenam pada waktu yang amat dilarangan itu dibenarkan. Jadi yang dilarang adalah apabila dah dekat kepada waktu nak terbit, dah dekat apabila waktu nak terbenam. Diikut hadis ini. Jadi dengan itu tidaklah menjadi khilaf dari sudut kalaulah waktunya adalah selepas subuh, lepas asar. Tapi yang menjadi khilafnya adalah apabila pada waktu yang dilarang dalam hadis ini. Ini boleh dekat pada waktu terbit dan dekat pada waktu terbenam. Boleh faham kan? Dah dekat tu maksudnya bagaimana dia anggarkan dekat? Dah dekat kalau kita lihat pada hadis. Hadis ini adalah tentang hajib. Kita pergi pada hadis ini. Saya teringat hadis ini. Hajib ni adalah kita kata bulu kening lah. Apabila kita dah nampak, di sudut dalam hadis ni menerangkan, apabila kita dah nampak hajib matahari nak terbit, mana hajib dia di hujung nak terbit, maka tunggulah sampailah, lambatkanlah solat sampailah dia benar-benar terbit. Kalaulah kita dah nampak matahari dah terbenam, hajib dia dah terbenam, mana bawah pula dah terbenam, tunggulah sampailah dia, kita lambatkan solat itu sampailah dia terbenam, benar-benar terbenam. Jadi hadis itu menunjukkan bahawa kita lambatkan waktu solat kita itu apabila waktu tersebut waktu yang paling dilarang. Yang lebih kerana waktu itulah waktu tu terbenam dan terbitnya pada di antara dua tanduk syaitan. Itulah larangannya. Manakala selepas subuh, selepas asar tidaklah dilarang untuk lakukan solat jenazah dan untuk dikuburkan orang di waktu tersebut. Yang dilarang adalah penguburan dan solat jenazah dan penguburan itu apabila dah terbenam dan dah terbit. Itu kita katakan larangan kerana hadis ini. Kemudian kita pergi pada kalaulah seorang itu hendak i'adah salah. I'adah salah maknanya apa? Mengulangi solat ini. Pada waktu yang waktunya. Maknanya kalau kita lakukan i'adah beza dengan qada. Kalau dalam istilah fikih, i'adah maknanya mengulangi solat pada waktunya. Dan qada ialah melakukan solat luar daripada waktunya. I'adah pula kita lihat dalil banyak menunjukkan bahawa kita dibenarkan untuk i'adah solat. Misalnya seorang datang ke masjid, dia telah lakukan solat. Dia nampak di dalam masjid mereka tengah lakukan jemaah. Maka sudah menjadi kewajipannya untuk solat bersama jemaah. Mengulangi solatnya dengan i'adah solatnya. walaupun dia telah solatnya di rumahnya atau di mana-mana. Jadi itu i'adah. Sekarang ni kalau kita lihat pada waktu larangan pula, dia jalan di tepi masjid, lalu dia dengar orang sedang solat, apa, solat asarnya atau solat subuhnya, dan sedang dia sudah pun melakukan solat fardunya. Adakah dia mengulangi solatnya lagi? Di sini ulama telah berkhilaf. Berkaitan dengan sesiapa yang di luar, tidaklah dia masuk. Kalau dia masuk, maka tak ada masalah untuk dia mengulang. Ini kalau kita lihat di pendapat yang agak kukul, Allah Ta'ala alam. Dan juga kalaulah seseorang itu mengulangi solat sunatnya pada waktu larangan, solat fardunya pada waktu larangan, adakah dibenarkan? Tidak ada dibenarkan. Kerana apa? Kerana hadis yang apabila sahabat datang, dua orang sahabat datang pada selepas Nabi lakukan solat subuh. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, alastuma bin muslimin? Dalam hadis riwayat seorang sahabat, adakah kau bukan seorang muslim? Kata bahkan ya Rasulullah. Oh ya, ya Rasulullah, aku muslim. Tapi kenapakah kau tidak solat semasa kami solat? Dia kata, aku telah solat di rumah, di rahilku atau di rumahku. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, jangan lakukan demikian. Kalau kamu datang ke masjid, orang sedang solat, maka solatlah bersama mereka. Jadi, waktu itulah waktu subuh. Dan sahabat yang telah melakukan solat itu, dikirakan waktu subuh itu adalah dikira yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah dikira sunat baginya. Kerana i'adah ni dianggap solat yang dilakukan orang yang mengulangi solat itu dianggap sebagai sunat. Tapi diperintahkan untuk lakukannya. Jadi menunjukkan bahawa i'adah pada waktu larangan tak ada masalah. I'adah pada waktu larangan tidak ada masalah. Tapi kalaulah dia i'adah pula dalam waktu dia nak i'adah ni, kita lihat dia... misalnya kalau sebagai contoh, kalau dia di luar, kita kata kalau di dalam, adakah ada pilihan untuk tidak? Kita kata dia ada pilihan, dia melainkan ikut. Kenapa? Kerana dalil tadi. Tapi kalaulah dia di luar, dia ada pilihan untuk tidak ikut. Kenapa? Kerana di situ dia tidak ada lagi khitab untuk masuk masjid dan buat orang solat. Ini dia antara masalah-masalah berkaitan dengan solat pada waktu larangan. Sebenarnya masalah solat pada waktu-waktu larangan ni banyak. Kalau nak bincangkan lagi, banyak sangat. Tapi insyaAllah kita berpada kepada apa yang ada dalam kitab ni dahulu. Kerana kalau kita sentuh setiap satu daripadanya, kita akan mengambil masa yang panjang. Jadi kita pergi pada hadis yang selepas ni. Wa'an ibn Umar radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu ala alihi wa sallam qal, asyafaqu al-humratu. Rawahu Ad-Darqutni wa sahahu ibn Khuzaimah wa ghayruhu wa qafahu ala ibn Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mega itu yang berwarna merah. Oleh perawi lain dinyatakan bahawa hadis ini mauquf kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kelanjutan hadis itu ialah, fa idza dhahabatil humratu faqad wajabat salatul isya. Jika kemerahan-merahan telah lenyap, maka telah masuk waktu wajib salat isya. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahih Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu sebagai hadis marfu'. Al-Baihaqi berkata hadis ini diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ubadah bin Salit, Samit radhiyallahu anhu, Shiddad bin Aus radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun tidak ada satu pun yang sahih. Dan di dalam hadis tersebut kita lihat Syekh Al-Albani mengatakan dhaif dan menetapkan dalam dhaif jami'nya. Saya katakan jika pembahasan dari sisi bahasa, maka hendaklah dikembalikan kepada ahli bahasa. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu ahli bahasa dan pengudu bahasa bangsa Arab. Dengan begitu, maka ucapannya merupakan dasar hukum walaupun hadis itu mauquf padanya. Jadi mereka katakan bahawa sahabat ni, terutama sahabat lah, mereka ni ahli bahasa. Bahasa belum rosak lagi. Jadi mereka belum menentang hadis ini berkaitan dengan bahasa syafaq. Apa? Apabila kata syafaq. Syafaq apa? Dari surat orang Arab mengatakan syafaq itu mega merah. Yang humrah. Jadi apabila kita merujuk kepada Ibn Abbas dasar pentafsirannya itu, walaupun hadis ini tidak sabit daripada surat marfu' ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah boleh diterima daripada Ibn Umar ini pentafsiran tentang bahasa syafaq itu? Di sini mereka katakan harus kerana mereka ahli bahasa. Dan dalam Al-Qamus diterangkan mega ialah warna merah di ufuk barat yang bertahan hingga tiba waktu isyak atau telah mendekati waktu isyak atau ketika tiba sepertiga malam yang pertama. Jadi kalau kita lihat syafaq ini sebenarnya adalah dua. Syafaq humrah dan syafaq bayar. Syafaq yang berwarna merah kemerah-merahan dan syafaq yang berwarna keputih-putihan. Jadi jumhur melihat bahawa waktu isyak itu berakhir apabila apa kita kata adalah berakhir apabila syafaq merah telah selesai. Maka dengan itu mereka Syafi'i berpendapat waktu solat maghrib tepat setelah matahari terbenam berdurasi selama 5 rakaat solat ditambahkan waktu untuk bersuci memakai pakaian mengumandangkan azan dan iqamah. Berdasarkan hadis Jibril alaihi salam bahawa dia menunaikan solat maghrib bersama Rasulullah SAW selama 2 hari dalam waktu yang sama iaitu tepat setelah matahari terbenam. Ia berkata seandainya waktu maghrib itu panjang tentulah ia mengakhirkannya sebagaimana ia mengakhirkan waktu solat zuhur hingga bayangan segala sesuatu semacam wujud aslinya pada hari kedua ini. Jadi kalau kita lihat dasar ini dan berpendapat Imam Syafi'i menunjukkan oh dasarnya adalah waktu itu waktu maghrib tak diberikan option yang lain. Hanya waktu ini berlaku pada waktu yang sama. Jadi menunjukkan tak ada waktu lain. Maksudnya waktu ini hanya waktu tersebut dan dia dikira iktirari. Tak ada ikhtiar ini. Jadi macam mana pun kita lihat permasalahan ini dibidas oleh jumhur. Jawapan atas mendapat ini ialah bahawa hadis Jibril lebih dahulu keluar iaitu pada awal-awal perintah solat di Mekah. Sedangkan hadis yang menjelaskan bahawa pada akhir waktu solat maghrib adalah hinglangnya mega merah dari ufuk barat ia lebih akhir iaitu di Madinah. Baik nas maupun praktiknya. Maka ia harus dipakai sebagai sumber hukum dan ia lebih sahih sanadnya dengan begitu hadis ini harus diterdepankan saat terjadi perbezaan. Dan kalau ada perbezaan yang satu melihat bahawa Nabi SAW lakukan satu waktu saja, kemudian lafaznya pula mengatakan bahawa akhir waktu itu adalah selepas datang apa selepas berakhirnya mega merah. Maka dengan itu kita harus mengambil yang mana satu. Dengan ini kalau kita lihat nampak ada percangan, akhirnya ada percangan, tapi sebenarnya kita katakan kita harus utamakan yang terakhir. Mutakhir kita kedepankan. Kerana pertama boleh terjadi di situ pemansuhan. Pertama. Tetapi sebagai yang melihat bahawa dia bukan pemansuhan, kenapa? Kerana dia kata bahawa ini tidak menunjukkan apabila Nabi SAW melakukan solat pada waktu tertentu. Tidak menunjukkan bahawa Nabi menerangkan tentang awal waktu, akhir waktu. Awal waktu, akhir waktu. Tidak. Jadi dengan itu, hujah untuk mengatakan bahawa solat pada satu waktu, Nabi SAW pada satu waktu itu tidak menunjukkan awal dan akhir waktu. Jadi dengan itu, tidaklah tidak dilihat sebagai bercanggah dengan hadis ini. Kerana dia hanya terangkan Nabi lakukan pada waktu tersebut dan tak menerangkan bahawa ianya adalah awal waktu dan akhir waktu. Jadi dengan itu, apabila datang hadis yang menerangkan tentang akhir waktu, harus diterima. Poin nampak tak? Kita nampak. Mana pertama kita kata, kalau yang hujah yang pertama mengatakan, hadis-hadis yang lain menerangkan Nabi lakukan pada dua waktu. Waktu maghrib pula Nabi tak lakukan, melainkan hanya satu waktu. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa solat maghrib ini tak ada waktu ikhtiari lain melainkan dilakukan awal waktu tersebut, awal waktu. Tetapi pendapat mengatakan bahawa awal apa solat waktu maghrib itu berakhir dengan datangnya syafaq yang kemerahan. Maka dengan itu mereka katakan bahawa dalil yang menerangkan tentang Nabi lakukan solat dengan Jibril itu tidaklah menunjukkan awal waktu, akhir waktu. Kerana dengan itu kita lihat apabila solat maghrib dilakukan pada satu waktu, mana pada hanya satu waktu pada dua hari tersebut, tidaklah menunjukkan ianya hanyalah satu waktu. Jadi dengan itu apabila datang hadis yang tambahannya, dia tidaklah bercanggah dengan hadis tersebut. Jadi dia tak lihat kepada percanggahan. Dia lihat tak ada percanggahan. Jadi mereka amalkannya. Jika ada yang membantah hadis kedua ialah hadis pernyataan sedangkan hadis Jibril AS adalah perbuatan, maka bantahan ini tidak benar kerana hadis Jibril AS adalah hadis pernyataan maupun perbuatan. Kerana setelah menunaikan 5 waktu solat bersama Rasulullah SAW, Jibril AS berkata kepadanya antara kedua waktu tersebut adalah waktu solat untukmu dan untuk umatmu. Betul memang tidak ada jeda antara solat maghrib dan solat isyak yang dilakukan oleh Jibril. Perbezaan yang beda. Jawapan atas fenomena ini ialah bahawa fenomena hanyalah perbuatan jika dipandang dari segi sisi penentuan waktu solat maghrib. Dan pendapat yang lebih besar benar ialah bahawa perkataan lebih didahulukan atas perbuatan jika keduanya saling bertentangan. Akan tetapi dalam masalah ini tidak ada pertentangan dalam kedua hadis tersebut kerana ungkapan Rasulullah SAW dalam hadis kedua memberikan keterangan tambahan atas hadis Jibril AS. Ia adalah kurnia Allah Subhanahu wa Taala. Jadi mereka kata yang solat maghrib itu ialah tambahan daripada hadis tersebut, adalah hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi menunjukkan di sini bahawa dalam waktu maghrib ini ada khilafnya. Ada sebagian mengatakan bahawa ini awal-awal waktu. Luar pada awal waktu dah habis waktu solat maghrib ini. Yang mengatakan bahawa ada kadarnya, melihat bahawa selepas hilangnya syafaq merah barulah hilang apa terlepas waktu apa beredar ni waktu maghrib masuk waktu isyak. Menurut saya seharusnya hadis diletakkan di awal-awal bab waktu solat setelah hadis yang pertama itu hadis Abdullah bin Umar. Kita dah tahu kenapa kan demikian di pandangan beliau kerana hadis ini berkaitan dengan masa. Jadi seharusnya dikedepankan dengan dia punya rumpunannya yang rumpun yang sama. Dan harap diketahui pendapat yang baru kita sebutkan tadi adalah pendapat baru Imam Syafi'i, sedangkan pendapat yang terlebih dahulu ialah bahawa ada dua pendapat dalam masalah waktu solat maghrib. Yang pertama adalah pendapat ini, iaitu waktu solat maghrib ialah tepat setelah matahari terbenam, dan yang kedua pada waktunya mulai terbenam matahari hingga hilangnya mega merah. Yang hal ini didukung oleh rakan-rakannya seperti Ibnu Khuzaimah, Al-Khattabi, Al-Baihaqi dan lain-lain. Imam Nawawi telah menyebutkan dalil-dalil menjelaskan bahawa waktunya agak panjang hingga hilangnya mega merah dalam Syarah Al-Muhadzab. Kemudian dia berkata, jika anda telah memahami kekuatan hadis tersebut, maka haruslah mengamalkannya kerana sebenarnya pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i terdahulu. Akan tetapi, kemudian ia mengomentari kekuatan hadis dalam Al-Imla, namun sekarang kekuatan hadis tidak diragukan lagi, bahkan banyak hadis serupa yang juga kuat. Jadi kalau kita lihat, kita telah selesai berkaitan dengan apa? Dengan menerangkan tentang apa? Tentang waktu dan juga tambahan daripada waktu ataupun kita kata sisipan daripada masalah waktu solat maghrib itu sendiri. Dan dengan ini kita akan berterusan pada minggu depan insyaAllah. Minggu depan adalah minggu yang terakhir. Terakhir sebelum kita tutup seketika sehinggalah kita kembali pada 16 kan? 16 kan? 21 Jun insyaAllah. Ha? 21 21 lihatlah seminggu kan? Insyaallah. Jadi ala kuliah kita katakan insyaAllah semoga kita dapat meneruskannya. Dan insyaAllah mungkin kita akan gunakan teknik lain lagi. Sebab saya dah lihat bahawa pembelajaran ini kita akan sentuh banyak insyaAllah bab hadithiyah atau lataif hadithiyah. Mana lataif hadithiyah, mana kita lihat daripada sudut lataif sanadiyah. Mana kita akan lihat kepada faedah-faedah sanad. Kita mengenalkan perawi-perawi ataupun riwayat-riwayat yang lain yang keluar daripada muttafaq alaih misalnya. Begitu juga kita akan bincangkan juga tentang beberapa masalah-masalah istilah yang didatangkan. Dengan itu mungkin kita akan lebih mantap lagi dalam kalau kita sentuhnya berkali-kali lagi. Kita akan lebih mantap daripada sudut pengetahuan kita terhadap perawi-perawi insyaAllah. Dan semoga dengan kita pergi melanjutkan pada sudut itu, kita akan dapat lebih mentarjihkan. Dalam masalah kita nak kita belajar ini, kita kata ada permasalahan-permasalahan yang lain yang kita katakan bahawa tidak dikumpulkan dalam buku ini sebagai contoh hadis-hadis yang berkaitan dengan bab. Jadi dengan itu kalaulah kita dapat sentuhnya juga adalah baik. Jadi dengan itu kalau kita panjangkan sikit masa, mungkin kalau kita sentuhkan mungkin setiap satu hadis mungkin akan bertambah masa ini. Walau bagaimana pun saya cuba kurangkanlah daripada kemasukan-kemasukan yang lain. Cuma saya tengah fikir juga kalaulah kita teruskan dahulu tetapi kita mulakan mungkin setelah kita selesai beberapa mukadimah usul fikih dah habis, usul hadis kita dah masuk, dengan sendiri kita akan lebih terdedah dengan khilaf-khilaf, tapi dia makan masa yang panjang. Jadi kalau macam mana pun, kalau kita satu ketika atau beberapa waktu kita lebarkan sikit penerangan kita berkaitan dengan perawi, berkenaan dengan apa, dengan hadis, darajat hadis, macam mana pengeluaran hadis tersebut, bagaimana khilaf yang ada, itu pun saya rasa kalau kita dapat sentuhnya sesekali-sekala adalah baik juga, supaya kita dapat memahami daripada sudut manakah ulama khilaf berkenaan dengan hadis yang telah kita sentuh, insyaAllah. Baik, ada soalan lain? Hampir semua hadis tentang larangan berdasarkan kepada keterangan yang tadi. Jadi kalau macam waktu solat memang dah dikirakan. Tapi kalau larangan, kalau kita tak tampak apa tadi, mana tak? Macam mana kita nak dia, kalau kita kata kalau larangan, bilakah larangan tersebut, kalau kita katakan lebih kukuh larangannya itu, apabila kita katakan matahari, semagi matahari masih jelas nampak, itu dalam pukul 5 lebih, masih matahari jelas, 7 lebih sebagainya, mungkin dalam pukul 6 dah mula, 6 lebih lah, 6 lebih dah turun, maka inilah kita kata dah nak dekat masuk kepada iktirar, waktu iktirar. Jadi dengan waktu waktu seperti ini, kita elakkan, kita lebih kukuhkan lagi pelaksanaan kita terhadap apa, atau kita kata menghindarkan kita, kita menghindarkan daripada melakukan waktu-waktu larangan, solat pada waktu-waktu larangan. Kerana waktu itu, waktu itulah waktu lebih-lebih lagi larangannya itu diperketatkan lagi. Tapi kalau kita dapat kadarkan dengan apa, dengan masa, tak ada masalah. Kalau kita lihat misalnya syuruk qurba, awan biasa syuruk apa, kita kata maghrib apa, ghurub, ghurub ni pukul apa, maghrib ni terbenam matahari, kalau pukul 7.10, maka sebaiknya dalam setengah jam itu dah kita elakkan daripada lakukan solat dalam ni, kerana dah kira kita kata dah dekat pada waktu-waktu larangan di bina. Okay, jaraknya kalau kita lihat, ulama katakan bahawa lebih kurang 5 minit. Matahari tegak, dia tak terus tergelincir tau. Dia lepas tegak tu mungkin makan masa 5 minit baru dia tergelincir. Jadi dan matahari tegak dan tergelincir, mungkin masa tu kita perhatikan jangan lakukan solat. Kalau duha kita lakukan, jangan sebelum matahari tegak. Kalau solat sunat kita lakukan, biar selepas tergelincir matahari. Hanya waktu tersebut diberikan kecualian daripada sudut Jumaatnya dan daripada sudut dalil, sebenarnya tidak dikukuh. Tetapi ada perbuatan-perbuatan sahabat yang menunjukkan bahawa ianya telah dibenarkan, maka tidak bolehlah kita ingkar. Jadi kalau kita nampak ada orang waktu solat Jumaat dia ini terus lakukan solat sebagainya, kerana ada perintah juga menyuruh kita lakukan solat berapa banyak bila suka. Jadi di situ kita katakan bahawa ada kewajaran untuk lakukan perkara tersebut dan tak boleh dilarang. Solat apa? Apa ya? Apa itu namanya? Intifar. Intidor. Intidor apa solat? Oh, intidor. Masa intidor waktu imam naiklah mimbar. Kalau waktu itu, kalau kita lihat pada sudut dalil yang apa didatangkan itu, bahawa perbuatan sahabat menunjukkan boleh lah. Sebab itu dia daripada pengecualian itu dikukuhkan dengan, walaupun daripada surat sanad demar, tapi daripada surat perbuatan atar sahabat ada lakukannya, maka itu juga menunjukkan kekuatan. Hari Jumaat saja. Lagi soalannya? Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, bagaimana solat tahiyatul masjid di waktu larangan-larangan tadi? Kita memang tak siapa. Dan kelihatan dalam masalah ini kita katakan solat tahiyatul masjid pada waktu-waktu larangan telah kita katakan dalam perbincangan ulama, adakah dia zawatil asbab atau tidak. Maka kalau kita lihat kepada fatwa ulama, ulama kita mengatakan dibenarkan. Dari surut kita mentarjihkan mungkin berkhilaf dengan masyayikh, tak ada masalah. Cuma kalau kita nak kasi fatwa, lebih baik kita kasi fatwa ulama. Kerana saya lihat bahawa masalah ni, kalau saya nak, saya kata pada pendapat saya, nanti dia akan, saya nak kena kukuhkan lagi. Kenapa dia begini-gini, semasa pun tak mengizinkan. Dan kenapa saya kata demikian? Kerana dia ada beberapa lagi dasar yang saya datangkan sebenarnya kenaan dengan pendapat kita kata Hanafiyah yang menunjukkan bahawa waktu tu harus ditunggu sampailah keluar daripada larangan. Jadi ala kulli hal masalahnya adalah kita katakan kita kalaulah dah lakukan, nak melaksanakan perintah Allah daripada sudut masuk ke masjid untuk solat tahiyatul masjid, maka tak ada masalah. Dan bagi mereka yang tak berpendapat demikian pun haruslah tak boleh mengingkari. Kenapa? Kerana dasar mereka dan masalahnya masalah khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar ini kita tak boleh mengingkari seperti khilafnya yang tak mu'tabar. Ha, maknanya khilaf tak mu'tabar kita kata memang dia punya khilaf ni tak ada dasar lah. Tak ada sandaran yang kukuh. Tapi kalau khilafnya mu'tabar ini kita tahu dia punya sandaran yang agak kukuh. Dan tak boleh sewenang-wenangnya kita menolak mengatakan kesesatan sesuatu seorang berpegang berdemang kepada khilaf yang mu'tabar. Dan dengan itu kita tidaklah juga apabila kita berpendapat kepada salah satu pendapat yang agak berlainan pun kita tidaklah mengatakan kita yang benar. Itu dasar. Jadi dengan itu kalau kita seseorang itu melihat daripada sudut zawatil asbabnya, maka dibenarkan untuk solat zawatil asbab, maka bolehlah dilakukan solat sahih di masjidnya apabila dimasuk ke masjid. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon bantuan Ustaz untuk menerangkan istilah tarawih ini. Mana yang awal dan yang akhir? Ada Sani Al-Malik, An-Abi Jinad, An-Al-Raja'in, Abi Hurairah. Hadis ini terdapat dalam Al-Muwatta. Syukran. Okey, selesai sekali adanya soalan. Boleh tak Ustaz menerangkan istilah tarawih ini? Mana yang awal dan yang akhir? Oh, ini kan. Ada Sani Al-Malik, An-Abi Jinad, An Al-Raja'an, Abi Hurairah. Hadis ini terdapat dalam apa, kita Al-Muwatta. Jadi nak tanya tentang siapakah siapa awal siapa akhir. Siapa awal siapa akhir ni tes sanad. Tes sanad. Kalau kita tahu siapa daripada apa? Awal Abi Hurairah. Itu lawan Abi Hurairah. Nak tes siapa lebih awal siapa akhir. Jadi aku lihat kita akan berbincang benda tu kalau kita sentuh bahawa tentang sanad. Jadi kita harus mulakan dengan apa, dengan perbincangan sanad dahulu, barulah kita dapat menerangkan daripada sudut sanad tersebut. Dan daripada sudut ini juga saya suka sekali kerana saya belum masuk dalam perbincangan ini, jadi murajaah perlu dilakukan juga. Jadi saya tak mau nanti kita mulakan dengan sesuatu yang kita belum lagi murajaah. Dan sebelum untuk memulakan pembahasan tentang sanad ni, memang kalau kita lihat dari sudut khalfiyahnya, saya ada khalfiyah berkenaan dengan ini. Kita telah belajar dengan Syekh Abdul Muhsin Abad selama beberapa tahun, 5 tahun. Dalam kita menerangkan atau kita menghabiskan kitab Sunan Nasa'i bersama beliau. Dan juga Abu Dawud. Begitu juga. Cuma dalam masalah ini kita nak mula belajar, saya kena harus murajaah. Saya nak mengatakan demikian, saya rasa belum sesuai lah. Tunggu sampai murajaah sebelum kita boleh. Asal bab ini bab yang kita nak masuknya adalah bab yang agak kita katakan bidangnya adalah bidang pengkhususan. Nah. Sekarang juga kan kita masuk video. Jadi kalau macam kita nak buat kerja-kerja itu dan kerja, mungkin kita tak dapat ambil bersama lima. Jadi cukup tak yang tu ni, yang tu nanti kita kerja-kerja kerja. Kita dah bincangkan lepas berkenaan berkenaan dengan indiraj. Boleh tak kita lakukan solat sunat qabliyah kita dengan niatkan sekali tahiyat masjid? Itu boleh. Kerana lafaz daripada suruhan kepada tahiyatul masjid ini tidak diterangkan secara khusus harus dilakukan dengan niat yang khusus dan tak boleh digabungkan. Kenapa? Kerana Nabi SAW mengatakan idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlisanna hatta yarka'anna rak'atain. Ya ke? Dan kalau kamu masuk masjid, janganlah kamu duduk, mendingan kamu telah lakukan solat dua rakaat. Jadi dua rakaat itu perlulah kita kita lakukan. Tapi kalau kita lakukan solat sunat rawatib kita, maka dah memadai sebenarnya. Lebih lagi kalau kita niatkannya sekali. Itu lebih utama. Sebab itu kita katakan niatkannya sekali adalah lebih utama daripada tak niatkannya. Walaupun daripada surat lafaz nampak kalau tak niatkan pun masuk. Tetapi niat diniatkan kerana kita katakan bahawa kita hendak melaksanakan perintah, dan kalau kita nak lakukan dua perintah itu, perlulah kita niatkan sekali. Kalaulah ia boleh digabungkan. Sebagaimana kita katakan innamal a'malu binniyat. Apa al-umur bi maqasidiha. Bahawa dasar sesuatu apa amalan itu dengan niat, bergantung pada niat, dan setiap perkara itu dengan niat mereka, dengan maksud-maksud yang dilakukan. Jadi dengan itu kita perlu datangkan niat. Dia minta tolong Ustaz terangkan tentang solat berjemaah di dalam masjid setelah solat sendiri yang tadi Ustaz terangkan. Setelah solat sendiri. Setelah solat sendiri. Dari sudut waktu bila? Waktu larangan. Sahabat ni dah solat di rumah. Lepas tu bila di dalam masjid setelah solat. Berkaitan dengan ini, kita kata kalau lah misalnya bukan solat pada waktu larangan, kita kata lebih perlu dan lebih wajib lagi kita lakukan i'adah. Maknanya kalau kita berada di masjid atau di tempat yang lapang, kita datang tempat tu orang tengah solat berjemaah dan tempat itu dijadikan tempat misalnya musolah sebagainya, maka juga jadi satu kewajipan kita untuk solat bersama mereka. Walaupun dah tunaikan solat. Kerana Nabi SAW bersabda hadis tersebut, jangan lakukannya. Maksudnya jangan ulangi perkara tersebut. Jangan, kalau orang nampak orang solat, haruslah solat bersama. Jadi menunjukkan bahawa melakukan solat apabila kita, walaupun kita dah solat, kita lihat kita masuk suatu tempat yang mereka sedang solat berjemaah, adalah lebih utama kita bersama mereka. Dan ini adalah perkara yang kita katakan daripada sudut mengeluarkan, dan terhikmah daripadanya adalah mengeluarkan kita daripada fitnah yang akan kita timbulkan. Kerana mungkin, kenapa kau tak solat? Di Islam tu terjadi munafik, so dah timbul masalah lain. Ataupun kita katakan, sebab Nabi SAW bertanya dengan alasta bi muslimin, ataupun alastuma bi muslimain, dengan lafaz tersebut menunjukkan adakah kamu bukankah kamu ini seorang muslim? Apa itu dia? Jadi dengan itu, bahawa ini menunjukkan bahawa sebagai elakkan daripada apa persangkaan buruk dan sebagainya. Begitu juga supaya orang tak sangka imam Allah dia tak sengaja tak solat dengan aku kerana mungkin tak suka aku atau sebagainya. Jadi timbul macam-macam masalah boleh didatangkan dengan apa, dengan dia tidak solat berjemaah apabila dia datang ke masjid. Apabila mereka sedang melakukan solat. Tapi kalau mereka dah tak lakukan solat, datang ke masjid tidaklah wajib untuk dia. Ya ada, kita tahu tak wajib. Walaupun masbukah. Masbuklah, masbukin ini. Mereka masbuk. Okay, walaupun masbuk. Kerana lafaz tersebut umum untuk solat bersama mereka. Jadi walaupun masbuk, kita. Hanya saja, kalaulah kita ikut pada waktu yang kita lihat, misalnya kita solat sunat. Kita nak solat sunat, tapi dia tengah solat. Kita bagi kita isyaratlah. Kita nak solat witir, kita nak solat maghrib, kita tidak. Di sini ulama' telah khilaf. Kalaulah kita masuk, mereka sedang solat maghrib, maka adakah kita solat maghrib bersama mereka atau kita solat, kita syafa'kan ni. Kerana yang sunat yang disuruh kita witirkan hanya solat witir. Jadi solat yang lain daripada solat sunat yang kita lakukan ini haruslah disyafa'kan. Sebagai melihat, disyafa'kan sama ada dua ataupun empat. Dua apabila dia masuk lambat, kalau empat dia dah masuk sama, ditambahkan lagi. Tapi masalah ini masalah khilaf lah. Tak lebih satu. Ya, itu syafaat kan? Ada tiga, ditambah yang terkait. Itu pendapat sebagai pendapat mana? Sebagai mengatakan tak masalah. Maksudnya kalau kita solat maghrib, kita masuk pada rakaat kedua, ditambah lagi dua rakaat. Kalau kita masuk kan? Kita di situ kalau kita lihat sebagai mengatakan dua rakaat atau empat. Kalau macam ini dua ke empat? Kita boleh dua atau tiga. Jadi ala kulihal, masalah-masalah yang lebih lanjut daripada i'adah tersendiri. Adakah i'adah ini iadah keseluruhan solat secara umumnya ataupun solat sunat aja. Ha. Kalau hanya untuk menjauhkan fitnah, solat sunat aja. Tapi kalau kita kata iadah ni lebih kepada solat sendiri, solat itu sendiri. Jadi untuk lakukan kurang pun dah tak boleh lah. Jadi macam mana pun masalah yang dibincangkan. Kenapa dia ditanya adakah maknanya solat fardu dah dibuat dua kali tak, ataupun kita untuk mengelakkan fitnah, mana yang lebih berat? Memang kita kata kalau untuk mengelakkan fitnah lebih berat daripada lebih harus diberikan perhatian daripada solat fardu. Solat fardu dua kali kita datangkan, dia tak lakukan solat fardu dua kali, dia dinamakan solat iadah, solat sunat bagi dia. Tapi dia mengulangi solat fardu ni, tapi dikira hitung bagi dirinya itu sebagai solat sunat. Tidak dikira sebagai solat fardu. Dalil menunjukkan bahawa boleh, kenapa? Kita tahu Mu'ad pergi mana? Pergi ke Quba. Dan lepas solat bersama Nabi, dia pergi ke Quba. Sampai dia solat panjang-panjang, Nabi sesama larang orang itu bermufarakah dengannya, dia terus kata bahawa orang ini telah nifak misalnya. Lalu bertekak dengan perbalahan berlaku, Nabi SAW mengatakan, afatan anta ya Mu'ad, adakah engkau menjadi seorang yang menimbulkan fitnah wahai Mu'ad? Jadi menunjukkan fitnah ni lebih besar. Kita tahu bahawa jauhkan fitnah ni adalah satu dasar kita. Sebab tu kita tengok dalam sudut ini pun, tidak kita panjangkan solat kita sehingga orang pun memparahkan. Itu juga kita lihat pemerintahan kita. Kita tidak mengingatkan solat fardu. Solat asarnya ke, solat maghrib apa, subuhnya ke atau maghrib sebagainya, itu namanya itu. Tapi tak dikira fardu lah. Sebab tu kita jangan biasakan usalli fardu, usalli fardu maghrib sebagainya. Kenapa kita kata demikian? Kerana maghrib itu kalau lah iadah tak jadi fardu. Jadi fardu. Kalau musafir, musafir maksudnya sampai dia kita buat. Kita buat kesedaran dua orang tentang masjid Nabi, masjid Haram. Kami datang pada dan disediakan lah. Kita akan salat asar. Kalau musafir kita sedang rehat, katakan orang masjid lah. Kami kita dah buat asar, orang datang salat asar. Oh, masjid dengan rehat Di sini kalau kita lihat, kalau sebaiknya kita tak berada di masjid untuk kalau orang datang salat fardu lah. Kalau kita tak salat, jadi kalau dah solat, kita masuk dalam umum kitab tadi. Kerana tujuannya nanti kita akan melainkan tempat itu tempat masjid apa, safar, musafir. Masjid musafir tak ada kita kata imam yang khusus, apa, imam yang dinamakan imam ratib. Imam ratib maka perlu bersama dia. Kita khilaf dengan dia, kita menimbulkan fitnah. Sebagai contoh ada di situ, ulama telah berkhilaf pendapat tentang mengulangi solat jemaah kali kedua pada masjid satu sama. Kenapa kan demikian? Kerana tidak timbul fitnah. Tapi di situ permasalahan panjang lebar, masuk nanti khilaf. Tetap satu pun pendapat. Saya lebih cenderung pendapat masyayikh kibar, Syekhul Kibar, Syekhul Tangin, Syekhul Abdul Mahsin. Kita semua melihat bahawa boleh diulangi. Silakan. Apa yang terpaham kita lah Kalau orang yang bersakir kita tak ada sedang sunat bagi dia atau bagi untuk malam subuh terpikir dia pun terpikir atau bagi lah. Kalau kita di Mekah Ustaz, jawab Ustaz di Mekah juga begitu. Kalau kita tak ada tak senang salah sunat lain, senang mutlak bukan makna tak boleh salah sunat. Maksudnya jangan salat rawatib, kerana rawatib itu tak sunnah bagi orang yang bersakir. Melainkan kalau kita di Mekah mungkin juga. Kalau di Mekah, kalau di Madinah, orang yang haji ke bagi orang berumrah. Sama juga. Kalau musafir hukumnya umum. Kalau dia di sana, apa yang dinamakan Ustaz? Dia nak lakukan solat sunat, macam-macam solat sunat boleh. Mutlaklah saya mutlak. Yang waktu larangan elakkan khilaf. Kerana saya lebih cenderung bahawa kita elakkan khilaf dengan waktu saya. Tapi tidak boleh menanyakan kopiah semua. Kau boleh semua boleh? Boleh. Malam macam boleh tak masalah? Tak masalah. Ini bukan maksud larangan kita, aku musafir. Tak senang tak nak. Kamu teruk tak nak? Tak nak. Musafir. Tak baru rukhsah. Tak bukan tu. Musafir hanya rukhsahnya dalam apa? Dalam kategori tadi. Tadi kita tanya tentang apa tu? Ini waktu terlarang bagi maghrib pun tak boleh bayar tu. Waktu larangan? Dalam waktu maghrib dan maghrib. Okay, nak dekat waktu maghrib. Ah, itu dia ada tekan, waktu tu dah diberi tekanan lagi. Bahawa elakkan dari lebar-lebar kita solat dan kita mengkuburkan mayat dalamnya. Jadi solat jenazah, solat sunat, solat apa kita kata yang kita nak kuburkan misalnya jenazah tidak dilakukan pada waktu yang terlarang itu. Yang larangan itu lebih dahsyat lagi daripada larangan umum selepas subuh, selepas asar. Lebih kukuh lagi. Kalau boleh kalau kita sampai dekat buka mula tahu kita mengajar tidak mungkin. Boleh. Berarti kalau siapa yang lihat ini pendapat masalah saya. Tak ada macam mana. Kita mula salah mula je. Saya tidak ada masalah memahami masalah ini harus berdasar kita datangkan tangan dulu baru kita boleh tarjilah. Tapi datanya soalannya kita perlu jawablah. Berkenaan dengan musafir, adakah seorang itu dikira mukim setelah sampai 4 hari 4 malam misalnya dia mukim secara default, ataupun dia selagi dia ada niat untuk musafir dia kira musafir, ataupun setelah dia meniatkan untuk mukim baru dia mukim? Jadi dalam masalah ini kita katakan bahawa siapa yang kurang daripada 3 hari kita kata bahawa mereka musafir. Melainkan mereka memang dah niat mukim atau balik daripada safar, memang kita kata mereka mukim. Kemudian kedua kita katakan orang yang yang berada di satu tempat selama lebih daripada 4 hari. Di sini kalau kita lihat pendapat beberapa masyayikh, hatta Syekh bin Bas rahmatullahi melihat apabila 4 hari 4 malam kalaulah seseorang itu telah berada di satu tempat dia jadi mukim. Maknanya dia akan lakukan apa yang orang mukim disunatkan untuk melakukannya. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullah melihat bahawa seseorang itu tetap dinamakan sebagai musafir selagi dia tidak berniat untuk iqamah sehinggalah walau masanya itu berbulan-bulan namanya hatta bertahun dikata. Kerana apa? Kerana ada perbuatan sahabat di mana sahabat pernah pergi ke Azerbaijan. Lalu dalam nak pulang tu salji menebal. Kalau salji menebal, mereka menunggu akan salji itu reda. Dan ia memakan masa, tidak silap saya dari hadis tersebut 6 bulan. Dalam asar tersebut 6 bulan. Jadi tunggu 6 bulan mereka dalam hadis tersebut menerangkan, dalam asar tersebut menerangkan bahawa mereka melakukan qasar dan jamak pada waktu tersebut. Jadi mereka musafir. Jadi dengan itu kita lihat bahawa mereka tidaklah berniat mukim selagi itulah mereka tetap musafir. Jadi dengan fatwa yang datang dari ulama, sesiapa yang pergi ke tempat mana untuk bekerja sahaja untuk cari nafkah, maka mereka tak dinamakan sebagai mukim. Jadi kalaulah fatwa yang didatangkan, kalaulah seseorang itu musafir ataupun kalaulah seseorang itu yang bekerja sebagai misalnya pekerja awam atau sebagainya untuk mencari nafkahnya di negeri orang, maka dia taklah diwajibkan ke atasnya solat Jumaat dan juga tidak dia bolehlah berpasar dan jamak. Kalau seorang dua orang tu ada dua rumah, maka dikira dua rumah itu mukim tempat iqamahnya. Sebagaimana Osman dua rumah, fahamlah kita. Dua rumah yang kalau istilah saya rasa saya kena awak je, saya terfaham istilah awak. Jadi kalaulah kita masukkan dua rumah ialah misalnya rumah betul. Secara lafzi tak ada kaitan dengan perbincangan kita kan. Yang maksudkan adalah rumah tangga. Kalau ada dua rumah tangga misalnya di negeri yang berbeza, kita kata kedua negeri yang berbeza itu adalah tempat iqamah kita. Suatu Uthman radhiyallahu anhu bila sampai ke Mekah, setelah dia telah bernikah dengan orang Makkiyah, dia terus itmamkan solatnya. Sehingga solat apabila mereka solat yang dilakukan di Mina pun diitmamkan. Sedangkan sebahagian ulama, sebahagian sahabat mengingkarinya kerana dia apa jamak dan apa maaf dan qasarnya, maaf qasarnya solat di Mina itu, qasar yang solat di Mina itu adalah sebab nusuk bukan sebab iqamah. Nusuk manasik haji bukan sebab iqamah. Jadi sebagaimanapun seorang sahabat bila dia berikrar dengan apa dengan Uthman, lalu sahabat ini terus didapati solat juga seperti Uthman. Lalu dikatakan apa? Engkau kata kau baru bergaduh tentang bahawa ianya tak sepatut dilakukan. Lalu dia katakan al-khilafu syar. Khilaf itu buruk. Jadi dari sudut itu juga menunjukkan bahawa khilaf ni bukanlah satu perkara yang apa yang sebagaimana khilafu ummati rahmah misalnya. Hadis tersebut tak sahih ya hadisnya. Nah. Jadi itu dasar kita lah bahawa dalam masalah ni kalau kita berada dalam safir, saya Allah Ta'ala alam lebih cenderung pendapat Syekh Uthaymin, walaupun pendapat Syekh Bin Baz ada kekuatannya. Cuma kita lihat kalaulah di dalam apa dalam masalah ni bagaimana nanti kalau kita berumrah itu bergantung kepada bagaimana kita nak menterjemahkan. Allah Ta'ala. Kita masuk tak mengizinkan. Tinggal satu lah, satu je. Kita tak masuk lagi usul fiqh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau solat fardu sendiri di rumah, selepas itu boleh tak solat sunat rawatib? Solat fardu di rumah, selepas itu boleh tak solat sunat rawatib? Solat sunat rawatib adalah gandingan permulaan dan penghabis apa selepas solat fardu. Tak ada masalah solatnya selepas solat fardu. Hanya kalau solat fardunya dilakukan di masjid adalah lebih utama. Dan ulama telah khilaf tentang hukumnya. Ha, kita kalau dapat masuk waktu dan di Mekah yang kita datang dan solat fardu. Saya nak masuk dalam satu penerangan tentang solat fardu. Kerana solat fardu ni dia ada kelebihan dia. Dan juga permasalahan yang kita boleh bincangkan dalam solat fardu ni. Sebaiknya dilakukan di masjid. Tetapi adakah solat kita kalau orang dah lakukan solat fardu di rumah, adakah dilakukan solat sunat rawatib juga? Kita akan dikatakan lakukan. Kerana solat sunat rawatib sebenarnya di rumah. La taj'alu buyutakum maqabir atau kuburah. Jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Kerana perkuburan ini tak ada di situ dimakmurkan dengan ibadah. Jadi kalaulah rumah kita dijadikan seperti perkuburan, sepi daripada ibadah, maka sebab itulah kita lihat yang akan memakmurkannya pula bukan malaikat-malaikat rahmat dan sebagainya, tetapi adalah kalangan-kalangan yang kita lihat tidak kita inginkan. Jadi dari dasar itu kita katakan bahawa perlu kita memakmurkan rumah Allah. Kalau tidak mampu kita beristighfar. Setiap kali kita terlepas misalnya kita istighfar, itu kita dapat merasakan kita pincang dalam melaksanakan perintah yang agung ini. Dengan itu apabila kita rasa mungkin kita akan cuba memperbaiki insya-Allah. Berkenaan dengan apa dengan solat sunat rawatib memang seyogianya dilakukan di rumah dengan dalil yang lain juga menunjukkan bahawa as-salatu min haitsu la yarahun nas afdalu min salati min haitsu yarahun nas. Satu lafaz hadis ini saya dah lupa dengan takhrij. Ini dalam bab kita katakan menyembunyikan amalan. Dan sebab di antara amalan yang kita dapat sembunyikan adalah amalan-amalan solat-solat sunat. Dan di antaranya juga adalah solat rawatib. Maka solat rawatib disunatkan kita lakukan di rumah. Bahkan kalau kita dapat lakukan semula di masjid, lagi bagus. Tapi kalaulah rumah dekat, kalau rumah jauh, buatlah di masjid. Tak ada masalah solat rawatib. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Kita bawa ke depan. Boleh tanya soalan yang saya, mana yang boleh jawab, kita jawab ringkas. Ustaz, imam tamam solat maghrib, kita solat jemaah dengan dia, tapi kita solat isyak. Jadi kita berhenti 2 rakaat atau kita buat 4 rakaat? Kita berhenti 3 rakaat, 4. Kalau solat isyak, lakukan 4 rakaat. Tidak lakukan 3 rakaat. Kerana dia kita lakukan solat, maksudnya awak kata dia... Imam tamam dia musafir lah, maksud dia musafir. Dia musafir. Okey, dia musafir. Jadi kalau dalam keadaan kita ikut itmam atau kita ikut itmam, imam yang mutim, imam yang menyempurnakan solatnya, kita haruslah menyempurnakan solat kita. Bagi kita lupa empat. Kerana kita dah tambah pun satu. Jadi kita sebenarnya harus tambahkan satu lagi. Cuma sifat yang berbeza itu adakah membatalkan solat isyak itu, kita tidak. Kerana kita mengikut imam. Hanya di situ sebagai ulama mengatakan tak boleh berbeza niat solat dengan apa, solat isyak dengan solat maghrib. Beza niat boleh tak? Kata rajihnya wallahu ta'ala alam bahawa solat berbeza niat tidak ada masalah. Maknanya kalau kita solat zuhur ada solat asar, tak ada masalah. Tetapi kalaulah misalnya sifatnya berbeza pula, di sini ada permasalahan. Kalau sifatnya mengkhil atau menyebabkan solat isyak itu luar daripada sifat-sifat isyaknya, maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tapi sebagian mengatakan masih boleh. Kenapa? Kerana dia dia menunggu atau dia bertahiyat tahiyat akhir yang dilakukan dalam rakaat ketiga tu hanya sebagai menyempurnakan ikut imam. Tidaklah disengajakan untuk lakukan demikian. Jadi ada kelihatan masalah-masalah khilaf. Mungkin kita akan masuk bahagian lah tentang syarat-syarat imam makmum sebagainya ni. Tapi dulu kalau macam kena gini Ustaz, kita imam mungkin tu isyak, kita belum maghrib, kita ikut imam mungkin Itu masalah lain. Kalau yang jadi masalah itu, tidak kita ikut terus. Kerana dia terus akan menyebabkan kita melakukan solat maghrib luar daripada sifatnya. Empat rakaat. Mana solat maghrib? Empat rakaat. Tak boleh kita tambah dengan sengaja rukun dalam apa? Dalam solat yang kita lakukan. Kalau kita dulu sedang maghrib, kita datang dalam sedang isyak, kita maghrib dulu, tiga dulu diberi salam, kemudian kita boleh masuk satu rakaat. Itu kalau kita berdua seorang. Ayah seorang lah. Tapi kalau kita berjemaah, tak boleh adakan jemaah lagi. Maksud saya, kita datang imam tengah imam dan berjemaah, kita belum berdua kita maghrib dan masuk waktu isyak. Kalau ikut saya macam ni, kita datang kita buat kita maghrib dulu, kita salam tiga salam, kemudian kita sambung masbuk satu, kemudian kita terus sekarang kita imam bersalam. Okey, jadi poinnya kita maghrib dulu. Tapi imam semayang isyak. Jadi kita masuk masa imam solat isyak, kita masuk dengan imam. Maksudnya sama dengan imam. Kita sama lah. Imam 4 rakaat, kita 3 rakaat. Kemudian kita bersalam, kemudian kita bangun, kita masuk imam. Oh, maksudnya kita solat maghrib dahulu maksudnya. Solat apa tu? Imam buat isyak, tapi kita belum buat maghrib. Jadi imam sembahyang isyak. Imam takbir, berarti imam isyak. Kita takbir, kita buat maghrib. Kita belum buat, kita maghrib. Itu dia saya katakan tadi. Bila awak kata maghrib kita lakukan, kita lakukan 4 rakaat. Tak, 3 tu kita bersalam. Oh, kita mufarakah. Okey, berkaitan dengan mufarakah dengan imam sebagainya, itu masalah lebih lanjut lagi lah. Pasal adakah kita boleh, kita nak tunggu imam sampai habis ke dalam rakaat ketiga? Maksud Ustaz tadi kita boleh buat isyak dulu baru buat maghrib. Tak boleh. Kita katakan tadi bahawa solat maghrib tadi sifatnya 3 rakaat dan sifat isyaknya 4 rakaat, tidak boleh digabungkan. Kerana apa? Kerana sifatnya berbeza. Dia akan kita, kalau ikut imam kita akan tambahkan lagi. Tapi sebahagian orang, sebahagian ulama selain mereka lihat bahawa kita tunggu sampai imam misalnya rakaat 3 tu, kita solat yang ketiga, kita duduk, kita sampai imam habis kita bersalam dengan imam, atau kita mufarakah. Itu memang pendapat, salah satu pendapat beberapa pendapat ulama. Tapi kita katakan masalah ni masalah khilaf. Ini masuk khilaf, kita boleh masuk. Tapi kita kata, adakah kita tunggu sampai imam kita, imam rakaat ketiga terus bangun kita duduk, sungguh tunggu sampai imam duduk rakaat keempat baru kita beri salam dengan imam, lepas tasyahud akhir kita beri salam dengan imam, adakah kita buat demikian atau selepas kita solat? Kerana Nabi SAW sahada man adraka raka'ah faqad adraka salah. Maksudnya siapa yang dapat berdapat satu rakaat dapat sama dengan dapat solat tersebut. Jadi selepas 3 rakaat itu, adakah kita kita duduk untuk 3 rakaat, imam teruskan solatnya 4 rakaat, rakaat yang keempat, kita adakah kita terus beri salam lepas habis tasyahud kita? Di situ juga ada pendapat. Tapi alhamdulillah, salah ini. Kita bincang dulu bab solat, habiskan. Itu dia, sebab dia kata kalau yang kita mufarakah lagi masalah lagi sikit. Tapi kalau kita tunggu sampai imam berhenti, sampai ke situ kita bersalam, itu lebih ringan sikit. Tapi adakah kita kata kita itu saya katakan tadi bahawa pendapat mengatakan tak ikut imam saya lebih cenderung pada rekat awal ni, so tak timbul masalah. Tak semua masalah. Jadi satu lagi. Tapi apa yang saya faham kalau itu masalah macam ni. Salah. Saya agree. Betul, ikut urutan. Saya cakap ni tentang urutan. Saya tak kata suruh buat urutan. Tapi adakah kita ikut imam atau tidak? Ah, di situ masalah. Kalau kita nak ikut, adakah kita ikut selepas imam satu rakaat dan sebagainya. Jadi cuma bab itu bab ya, besar sikit. Kalau okey, berkaitan dengan okey, apa hujahnya yang kita kata kita boleh tunggu imam sampai imam sampai kepada kita yang angkat keempat, kita sabar bersalam lagi. Ini tentang solat khauf, solat khauf. Solat khauf kita tahu kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dua sebagainya, sahabat ikut. Kemudian sahabat lagi satu datang. Jadi kita kata kalau kita pada sudut cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahawa sahabat menunggu, sahabat yang telah berdiri dah pada sujud bagi menunggu sampailah yang lain. Kita akan masuk bab solat khauf juga nanti. Dari situ menunjuk bahawa pendapat mengatakan tunggu ada wajah juga, ada wajah. Ada kewajarannya. Mengatakan mufarakah ada kewajarannya surut kita kata ikut. Jadi bukan masalah kewajaran je kita katakan. Dia kita perlu sambungannya lagi Ustaz. Kalau ikut dari korang itu berada dalam masa hadir, imam berjadi sebagai urutan. Imam itu ikutan. Urutan lain. Kalau kita mufarakah lagi pada imam, berarti kita melanggar hadis ni. Sedangkan sahabat yang sebanyak di belakang Usman di Mina, walaupun Usman wafat dia tak ikut. Betul. Berarti kalau kita buat tiga, tapi tidak menunggu, masalah itu berbezanya. Solat itu tetap solat zuhur, solat itu tetap solat asar. Asal solat sifatnya empat lagi mukim yang bukan nusuk. Tapi di situ masih lagi kita kata menunjukkan mengikut imam adalah diperintahkan. Okay. Tapi adakah kita katakan bahawa bila kita kata mengikut imam, kita mengikut imam pada yang kesilapan. Misalnya kita tahu imam telah lakukan 4 rakaat, dia bangun lagi 5 rakaat dia. Adakah kita tunggu atau kita ikut tambah juga 5 rakaat? Tunggu. Kerana kita dilarang untuk menambah. Subhanallah, tapi dia buat juga diri. Jadi apa buat? Ada buat ikut sekali? Tunggu. Jadi sini menunjukkan bahawa kita tunggu. Jadi ada dasar juga. Kita dilarang, kita kata bahawa kita diperintah untuk mengikut imam. Tapi kita kata la ta'ata fil khaliq la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati rahman. Jadi Allah melarang kita menambah-nambahkan solat. Jadi kita tak melakukannya. Jadi itu masalah semua dasar. Itu babnya kita akan sentuh insya-Allah. Tidak seringkasnya lah masalahnya. Kita mahu melihat daripada sudut-sudut dalil, kemudian kita akan lihat tarjih ulama. Kemudian dengan itu juga kita akan lihat mana lebih kukuh lah. Kerana kalau kita terus mengambil fatwa saja tanpa kita melihat dalil, nanti kita tak jadi sudut ilmiahnya. Pasal kita nak, ini pendapat dia. Sebab itu kita kata dalil perlu juga kita memahami. Lepas itu baru kita lihat tarjih ulama. Jadi kalau tarjih ulama kita tahu daripada mana dia datang. Jadi kita walaupun ada kemampuan untuk mentarjih, kita dah ikut apa kita telah bertaklid dengan ulama. Kerana apa? Taklid ini taklid yang dibenarkan, kita taklid atas dasar ilmu kita kata. Ha. Itu kita yang dasar. Wallahu taala. Sama saja datang isu ni. Ataupun ini tentang diberikan. Apa dia soalan? Senang saya kita jawab, tak senang kita. Apa bezanya solat musafir dan solat kasar? Jamak solat kasar ketika musafir. Apa dia kata soalannya? Apa bezanya solat musafir dan solat kasar? Jamak solat kasar ketika musafir. Wah, ini kena masuk bab solat kasar dan jamak. Kerana dia soalannya adalah